Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan Kitabuz Zakah yang berkaitan dengan bab zakat hewan ternak. Kembali saya ingatkan bahwa hewan ternak yang dikeluarkan padanya zakat dan dibahas di pembahasan zakat adalah hewan ternak yang memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah hewan ternak yang dipelihara untuk dikembangbiakkan dan diperah susunya. Kemudian yang kedua adalah hewan ternak yang digembalakan. Hewan ternak yang digembalakan maksudnya adalah hewan ternak yang dibiarkan makan sendiri. Adapun hewan ternak yang diberi makan oleh pemiliknya, dibelikan makanan atau dicarikan makanan, ini tidak masuk di dalam hewan yang dikeluarkan zakatnya. Jadi itu dua kriteria untuk hewan ternak yang dikeluarkan zakat. Telah kita bahas tentang zakat pada unta dan ketentuan nisabnya serta beberapa pembahasan yang terkait dengannya. Kemudian pembahasan yang kelima di halaman 52 tentang sapi, zakat dan ketentuan nisabnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "An-na'u tsani al-baqar." Yang kedua adalah sapi. Iya. Ini jenis hewan ternak yang kedua yang dikeluarkan zakatnya. Tidak ada perbedaan antara sapi dan kerbau di dalam kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama. Karena kerbau itu dari jenis sapi. Baik. Beliau menjelaskan tentang ketentuan nisab serta berapa kadar zakat yang dikeluarkan. Kata beliau, wala syai'a fiha hatta tablugha 30. Tidak ada kewajiban zakat pada sapi ini sampai mencapai jumlah 30 ekor. Iya, dan ini berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan selainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi memerintah ayya'khudha min al-baqari min kulli 30 tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Jadi Nabi memerintah supaya pada setiap 30 ekor dikeluarkan tabi' atau tabi'ah. Dikeluarkan satu sapi jantan atau satu sapi betina yang berumur 1 tahun. Itu tabi'. Tabi' sapi jantan berumur 1 tahun. Tabi'ah sapi betina berumur 1 tahun. Ini kalau jumlahnya berapa? 30 ekor. Wa min kulli 40 musinnah. Dan apabila atau dari setiap 40 di ambil musinnah. Musinnah itu adalah sapi yang sudah berumur berapa? 2 tahun. Sapi betina yang berumur 2 tahun. Baik, itu haditsnya ya, hadits Mu'adz bin Jabal. Karena itu penulis menyimpulkan la syai'a fiha hatta tablugha 30. Tidak ada kewajiban pada tidak ada kewajiban zakat pada sapi sampai mencapai jumlah 30 ekor. Kalau sudah sampai jumlah 30 ekor, fayajibu fiha tabi' au tabi'atun laha sanatun. Maka wajib dikeluarkan sapi jantan atau sapi betina berumur 1 tahun. Bila 40, fafiha musinnatun laha sanatani. Kalau jumlahnya 40 ekor, maka dikeluarkan musinnah berumur berapa? 2 tahun. Ila sittina fafiha tabi'an. Iya. Kalau 60, sudah berjumlah 60 sapinya, maka dikeluarkan 2 tabi'. Dikeluarkan berapa? 2 tabi'. Ila sab'ina fafiha tabi' wa musinnah. Kalau sudah berjumlah 90, maka dikeluarkan 1 tabi' dan 1 apa? Musinnah. Thumma fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Kemudian pada setiap 30 dan setiap 40, setiap 30 dikeluarkan tabi' dan setiap 40 dikeluarkan apa? Musinnah. Baik. Jadi sapi paling sedikitnya berapa? 30. Iya. Kalau sudah mencapai 30 dikeluarkan berapa? 1 tabi' atau tabi'ah. Kalau mencapai 40 keluarkan 1 musinnah. 50? Iya, masih 1 musinnah. Sebab ini batasnya 40 sampai 59. Kalau sudah sampai 60 baru dikeluarkan 2 tabi'. 70? Iya, berarti 30-40. 1 musinnah dan 1 tabi'. 80? Dikeluarkan 2 musinnah. 90? Dikeluarkan 3 tabi'. 30-30-30 ya. 3 tabi'. 90? Ah, sudah ya, 90. 100? 100 berarti 30-30-40. 2 tabi' dan 1 musinnah. 110? Dua musinnah satu tabi, 80, 80, 30. Dua musinnah satu tabi, 120. Ya, di sini sama dengan unta. Boleh memilih di sini. Mau mengeluarkan 4 tabi, 30, 30, 30, 30, atau mengeluarkan 3 musinnah, 40, 40, 40. Jelas ya? Baik. Ini zakat. Untuk apa? Sapi. Berikutnya yang ketiga kambing. Iya. Kata beliau an-nausani, an-nausalis al-ghanam. Ini tentang kambing, zakat dan ketentuan nisabnya. Kata beliau la syai'a fiha hatta tablugha 40, fa fiha syatun ila 20 wa 100. Kambing itu tidak ada kewajiban zakatnya sampai mencapai 40. Jadi dari 1 sampai 39 belum ada kewajiban zakat. Begitu berjumlah 40, iya. Fatiha syah, ada kewajiban zakat berapa? 1 ekor kambing. Ila 20 wa 100 sampai 120. Jadi jumlah 40 sampai 120 kewajibannya berapa? 1 ekor kambing. Iya. Kata beliau fa idza zadat wahidatan fa fiha syatani ila 200. Kalau sudah bertambah satu, yaitu 121, maka wajib dikeluarkan 2 ekor kambing ila 200 sampai berapa? 200. Jadi 121 sampai 200 keluar berapa? 2 ekor kambing. Fa idza zadat wahidatan, kalau sudah bertambah satu, 201, fa fiha thalathu syiyah, maka wajib keluar 3 kambing. Summa fi kulli 100 syatun. Kemudian setelah itu setiap 100 dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Iya. Jadi 40 sampai 120 1 ekor kambing. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai berapa? Sampai 399 wajib keluar 3 ekor kambing. 400 sampai 499 wajib keluar berapa? 4 ekor. 500 sampai 599 keluar 5 ekor. Jadi setiap kelipatan 100, setelah 400, setiap kelipatan 100 dikeluarkan berapa? 1 ekor tambahan. Ya. Baik. Jadi kambing lebih mudah ya menghitungnya. Ini yang paling rumit menghitung apa? Unta. Selesai sudah ya tentang kambing, zakat dan ketentuan nisabnya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang hal-hal yang tidak boleh, tidak diperbolehkan pada hewan zakat yang dikeluarkan. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa la yu'khadhu fi shadaqati taisun wala dhatu awarin, taisun wala dhatu awarin wala harimatun, wala rubba wala al-mahiq wala al-akulah." Iya. Ini 6 jenis hewan disebutkan oleh Ibnu Qudamah di sini tidak boleh diambil. Tidak boleh dipungut di dalam zakat taisun. Ya, taisun ini adalah kambing jantan. Kambing jantan yang apa? Sangat kuat. Baik. Jadi dia pejantannya ya. Karena kambing jantan belum tentu dia pejantan. Nah, ini pejantannya. Andai kata misalnya satu ekor kambing ini di antara 10 kambing betina, semua kambing betina bisa apa namanya? Melahirkan. Nah, ini dikatakan teis. Ya. Kenapa tidak boleh diambil teis? Sebab ini kambing yang berharga ya. Baik. Kemudian berikutnya, iya, jadi dia kambing berharga di sisi pemiliknya dan tidak boleh seorang mengambil yang paling berharganya. Diambil yang sedang-sedang saja. Iya. Dan akan datang nanti disebut oleh Ibnu Qudamah bahwa asalnya pada seluruh zakat hewan ternak yang diambil adalah yang betina. Kecuali pada apa? Pada sapi ya. Sudah kita lihat, sudah kita sebutkan tadi. Tadi boleh ya. Pada yang 30 boleh diambil satu ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun. Adapun kalau dia berumur 2 tahun sapinya harus betina. Yang 1 tahun saja yang boleh jantan. Baik. Kemudian berikutnya wadatu awar, tidak boleh mengeluarkan yang memiliki cacat. Iya. Karena di dalam zakat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan kalian sengaja menginfakkan yang jelek. Yang khabith. Jadi tidak boleh dia keluarkan yang memiliki cacat. Wala harimah. Harimah adalah kambing yang sudah tua. Sudah jatuh giginya, sudah ompong. Ya, dan ini tentunya tidak layak ya, dikeluarkan di zakat. Wala rubba. Dan juga tidak boleh dikeluarkan hewan yang rubba. Rubba ini dia dipelihara di rumah untuk diambil di perah susunya. Ya, sebab ini kambing berharga di sisi pemiliknya. Dan Rasulullah telah mengingatkan, wa iyyakum wa karaimah amwalihim. Hati-hati kalian dari harta mereka yang berharga. Ya, kalau hartanya berharga seperti ini, tidak boleh diambil ya. Diambil yang pertengahan saja. Walal mahir. Demikian pula tidak boleh diambil al mahir. Mahir sudah mendekati melahirkan, sudah hamil mendekati apa? Melahirkan. Sebab ini berharga di sisi pemiliknya. Hanya diambil hewan yang biasa saja, yang belum hamil. Walal akulah. Dan juga tidak boleh diambil hewan yang banyak makan. Ya, sebab hewan yang banyak makan biasanya itu digemukkan agar supaya menjadi gemuk dan enak untuk dimakan. Dan ini berharga di sisi pemiliknya. Baik. Jadi ini 6 hal ya disebut oleh penulis di sini tidak boleh dipungut dalam zakat. Alasan tidak bolehnya ada 2. Sebagian yang disebut tidak boleh dikeluarkan karena tidak layak dikeluarkan. karena cacatnya atau yang semisal dengan itu. Dan yang lainnya tidak boleh dikeluarkan karena dia adalah harta yang terbaik dari milik orang yang mengeluarkan zakat, al-muzakki. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang mengambil harta yang terjelek atau yang terbaik. Ini penegasannya, kata beliau, wala yu'khadu syirarul mal. Tidak boleh diambil harta yang paling jelek. Wala karaimuhu. Tidak boleh pula diambil yang paling berharganya. Jadi yang diambil apa? Yang pertengahan saja. Yang dipungut, yang pertengahan. Ya, yang terbaiknya, kalau dia terbaik misalnya dari harta miliknya, itu tidak boleh diambil illa ayatabarra'a lahu arbabul mal. Kecuali kalau pemilik hartanya merelakannya, dia yang bersedekah dengannya. Maka tidak ada masalah dikeluarkan dalam zakat. Sebagaimana telah datang riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima unta yang gemuk. Iya. Sebagai ganti dari bintu makhab. Jadi seorang kewajibannya mengeluarkan bintu makhab, unta yang berumur 1 tahun, unta betina berumur 1 tahun, diganti dengan unta yang gemuk. Iya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan mendoakan keberkahan untuk si pemberi zakat. Iya. Jadi kalau dia adalah harta yang berharga, tidak boleh dipungut dari pemiliknya kalau kecuali kalau dia ridha. Nah, kemudian berikutnya pengeluaran zakat dengan hewan betina kecuali pada beberapa keadaan. Ibnu Qudamah menjelaskan, wala yukhraju illa unsa sahihatun. Tidak boleh dikeluarkan dari zakat kecuali hewan betina yang sehat. Jadi ini asalnya pada hewan ternak yang dipungut zakat, yang dikeluarkan yang betinanya. Kecuali pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, fi tsalatsina minal baqar. Ya, pada jumlah 30 untuk apa? Untuk sapi. Ingat ya, di jumlah 30 saja. Sebab 30 ada dua pilihan. Boleh tabi dan boleh apa? Tabi'ah. Boleh sapi jantan berumur setahun atau sapi betina berumur setahun. Tapi kalau sudah 40 musinna ya, harus sapi betina berumur 2 tahun. Iya. Lebih dari itu, kalau ada sapinya harus sapi betina walaupun berumur 1 tahun. Baik. Ini yang pertama, keadaan yang pertama. Yang kedua, wabna labun. Iya. Yang kedua, wabna labunin makana binti makhadin idha adimaha illan takuna masyiatuhu kulluha dukuran au miradan fayujizi'u wahidun minha. Iya. Kata beliau, yang kedua adalah mengeluarkan ibnu labun sebagai ganti dari bintu makhad. Apabila bintu makhadnya tidak ada. Ini sudah kita terangkan ya di pembahasan zakat unta. Jadi orang yang punya kewajiban mengeluarkan bintu makhad, unta betina umur 1 tahun. Kalau dia tidak punya unta betina umur 1 tahun, boleh dia keluarkan unta jantan. Tapi yang umur berapa? 2 tahun. Yang disebut bintu, yang disebut ibnu labun. Iya. Kata beliau, illa an takuna masyiatuhu kulluha dhukuran. Ya. Kecuali kalau untanya semuanya memang jantan. Ya. Misalnya seorang memiliki 25 ekor atau 30 ekor unta jantan semuanya. Maka yang dikeluarkan di sini tidak ada masalah, dikeluarkan ibnu makhaf, tidak ada masalah. Walaupun unta jantan umur 1 tahun dia keluarkan tidak apa-apa. Karena memang seluruh untanya apa? Seluruh untanya jantan. Au miradan fatujzi'u wahidatun minha. Atau seluruh unta yang dia miliki misalnya sakit, tidak apa-apa dia keluarkan yang sakit. Sebab dia ingin cari sehat, untanya semuanya apa? Sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ala sabilil muasa, dalam bentuk santunan. Iya, sehingga seorang itu tidak dibebani mengeluarkan dari harta zakatnya kecuali apa yang dia miliki. Ya, karena itu dia tidak dibebani untuk membeli unta sehat kemudian dia keluarkan. Tapi dia keluarkan dari apa yang dia miliki, di harta yang ada di sisinya. Kemudian kata beliau, wala yukhraju illa jada'ah min adh-dha'an aw thaniyatu min al-ma'z. Ya, ini penjelasan tentang umur ya. Ketentuan umur pada kambing yang dikeluarkan sebagai zakat, pembahasan yang ke-10. Tidak dikeluarkan kecuali jada'ah dari dha'an atau thaniyah dari ma'z. Ya. Dan di dalam kambing memang jada'ah itu hanya diizinkan pada apa? Dha'an saja, pada domba saja. Maka boleh dikeluarkan domba itu walaupun umurnya 6 bulan. Itu maksudnya jada'ah min dha'an. Domba yang berumur berapa? 6 bulan. Iya. Dan boleh dikeluarkan dari ma'z, dari kambing biasa bukan domba. Tapi umur 1 tahun. Al-ma'z, apa namanya? As-saniyah. Itu umur 1 tahun. Wasinna al-mansusa 'alaiha. Dan demikian pula dia keluarkan dari umur yang telah diberikan nas. Ya, yang sudah berlalu ya pembahasannya di zakat unta, zakat apa namanya? Kerbau, disebutkan umur ya, ketentuan umur. Kalau di kambing, nah di sini dirinci umurnya oleh penulis bahwa umurnya harus apa? Kalau domba umurnya paling sedikit 6 bulan. Kalau selain domba umurnya 1 tahun. Adapun unta dan sapi sudah berlalu ya ketentuan umur-umurnya. Ya, bintu makhat, bintu labun, fiqqah, jada'ah. Itu pada unta ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Pada sapi, tabi, tetabi'ah, dan musinna, umur 1 tahun dan 2 tahun. Jadi unta dan sapi sudah jelas semua umurnya. Hanya saja kambing yang belum jelas, karena itu penulis memperjelas di sini. Bahwa kambing umurnya berapa? 6 bulan kalau domba, selain domba umur 1 tahun. Tabliu illa yakhtara rabbul mal ikhraja sinnin a'la minal wajib. Kecuali kalau si pemilik ya, dia mengeluarkan zakat umurnya lebih dari yang diwajibkan. Misalnya dia berkewajiban mengeluarkan bintu makhab umur 1 tahun. Tapi dia ingin keluarkan jada'ah unta berumur 4 tahun, enggak apa-apa. Yang jelas pemiliknya apa? Pemiliknya ridha. Au takuna kulluha sigaran fayukhraju saghiratan. Iya. Atau semua hewan ternaknya semuanya kecil. Ya, karena kecil semuanya, dia hanya mengeluarkan apa? Yang kecil saja. Anggap misalnya dia memiliki unta 30. Ya, ternyata semua untanya masih berumur berapa? Masih berumur? Apa? Muda semuanya. Ya, anggaplah misalnya dia masih berumur 1 tahun. Ya. Padahal anggap dia memiliki 100 unta. Ya, untanya berumur berapa? 1 tahun. Harusnya dia mengeluarkan dari hikkah pada untanya, tapi karena apa dia hanya memiliki unta kecil yang umur 1 tahun, maka dia keluarkan yang 1 tahun saja yang kecil. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, selesai sudah ya penjelasan tentang ketentuan umur. Kemudian Ibnu Qunamah menjelaskan cara memilih hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Di antara hewan yang berbeda kelamin, umur, kondisi maupun kualitas. Kata beliau, wa in kana fiha sihahun wa mirab wa dhukurun wa inas wa sigarun wa kibar akhraja sahihatan kabirah qimatuha ala qadri qimatil malain. Iya. Kata beliau, kalau dia punya hewan ternak, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang kecil, ada yang besar, maka yang dikeluarkan yang sehat besar. Iya. yang harganya di atas kadar dua harta. Di atas kadar apa? Dua harta. Contoh misalnya ya, dia memiliki unta bercampur, ada sehatnya, ada betinanya. Maka dia pilih yang sehat, tapi kadarnya yang mana? Kadarnya pertengahan antara dua harta. Anggaplah misalnya harga untanya yang sehat 5 juta kadarnya. 5 juta. Dan yang sakit berapa? Hah? 3 juta. Iya. Yang sakit 3 juta. Baik. Atau anggaplah yang sehat umurnya harganya 6 juta, yang sakit berapa? 3 juta. Iya. Jadi sekarang kalau dia sudah apa namanya? Dia sudah mengetahui harga yang sehat, harga yang sakit, diambil pertengahan saja. Iya. Diambil apa? Pertengahan. Maka dia keluarkan unta, diambil unta yang sehat yang senilai 4 juta setengah. Jelas ya? Sebab 6 juta dibagi 2 menjadi berapa? 3 juta. Yang 3 juta dibagi 2 menjadi 1 juta setengah. 3 juta tambah 1 juta setengah 4 juta 500. Karena itu dia keluarkan unta sehat yang umur berapa? Yang senilai dengan harga 4 juta setengah. Sebab ini pertengahan dari harga untanya. Jelas ya? Demikian pula dukurun wa inas, ada laki-laki, ada jantan dan betina. Ya. Diambil yang pertengahan. Kalau misalnya harga yang jantan 6 juta, harga yang betina 3 juta, dia keluarkan hewan betina yang sehat umur berapa? Yang senilai berapa? Senilai 4,5. Iya, begitu maksud dari penulis ya. Demikian pula kalau ada kecil besar, diambil dari hewan yang pertengahan yang senilai dengan kadar 2 mal. Dua harta itu. Kemudian kata beliau, wa in kana fiha baqati wa irabun wa baqarun wa jawamis wa ma'zun wa dha'nun wa kiramun wa li'an wa simanun wa mahazil ukhidha min ahadihima biqadri qimatil malain. Ya, ini berikutnya ya. Kalau misalnya ada unta baqati. Unta baqati ini istilah ya. Sebab unta itu ada dua, ada unta Arab dan ada unta selain unta Arab. Unta bakhati namanya. Iya. Ada unta Arab dan ada selain unta apa? Unta Arab. Nah, biasanya bakhati itu dia punya dua punuk. Iya. Punuknya dua. Baik. Jadi kalau dia punya bakhati, dia punya irab, unta Arab. Demikian pula sapi. Dia punya sapi dan dia punya kerbau. Iya. Kambing, dia punya kambing biasa, dia punya domba. Kiram waliam, ada yang berharga, ada yang jelek kualitasnya. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, boleh diambil salah satu dari keduanya. Boleh dia pilih antara bakhati atau Arab kalau unta. Ya, kalau sapi antara kerbau dan sapi boleh dia pilih salah satunya. Kambing boleh dia pilih antara domba dan apa? Kambing biasa. Yang berharga dan tidak berharga boleh dia pilih antara keduanya. Yang gemuk maupun kurus boleh dia pilih antara keduanya. Tapi ukuran yang dikeluarkan sekadar apa? Sekadar dua harta itu tadi. Ya. Begitu cara menghitungnya. Dinilai dulu. Anggaplah misalnya unta yang gemuknya nilainya berapa? 6 juta. Dan unta kurusnya nilainya berapa? Hah? Nilai umumnya 3 juta misalnya. Boleh dia pilih salah satu dari unta, tapi diambil kadar pertengahan 4,5 juta. Dia cari unta yang mana, pakai yang kurus atau yang gemuk, tapi dengan harga berapa dan senilai dengan 4,5 juta. Baik, selesai sudah ya yang ke-11. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang pembahasan al-khultah. Iya. Khulta ini adalah hewan zakat yang kepemilikannya bersyirikat. Kata Ibnu Qudamah, wa in ikhtalata jama'atun fi nisabin minas sa'imati hawlan kamilan wa kana mar'ahum wa fahluhum wa mabituhum wa mihlabuhum wa mashrabuhum wahidan fa hukmu zakatihim hukmu zakatil wahid. Ya. Baik. Kemudian beliau katakan wa idza ukhrijal fardu min mali ahadihim raja'a lil khulatahi bi hisasihim minhu. Kata beliau, kalau sekelompok orang bersyirikat, bercampur hartanya dalam nisab saimah. Ini pada hewan ternak khusus ya, akan ditegaskan nanti oleh Ibnu Qudamah di akhir pembahasan. Ini pembahasan khultah. Dan khultah itu dua jenis. Ada khultah awsaf, ya ini yang dibahas oleh penulis di sini, dan ada khultah a'yan. Iya. Khultah a'yan. Kalau khultah a'yan, dua orang bersaudara mendapatkan warisan. Warisannya adalah 100 atau warisannya 200 ekor kambing. Dua orang bersaudara dapat warisan 200 apa? Ekor kambing. Masing-masing karena laki-laki dua-duanya, masing-masing dapat berapa? 100. Iya. Maka ini kambingnya bercampur tapi dikatakan khulta a'yan karena percampurannya di dalam kepemilikannya. Ya. Jelas ya? Adapun bagaimana sifat kambingnya, yang mana kambingnya, dia tidak tahu. Yang jelas dari 200 ini ada berapa? Ada 100. Ini khulta a'yan namanya. Yang kedua namanya khulta awsaf. Berkaitan dengan sifat. Inilah yang dibahas oleh penulis di sini. Khulta yang berkaitan dengan awsaf. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan syarat-syarat. Ya. Pada khulta awsaf. Karena konsekuensi dari khulta, kalau terjadi khulta percampuran harta, misalnya ada kambing 200 ekor. Pemiliknya dua orang. 200 ekor wajib keluar berapa ekor kambing sebagai zakat? 200 ekor berapa kewajiban zakatnya? 2 ekor. Jadi keluarkan 2 ekor, 2 ekor ini siapa yang menanggung? 2 orang. Jadi setiap orang mengeluarkan 1. Jelas ya? Kalau 200 ekor ini milik 10 orang, maka dihitung 1 harta. Dikeluarkan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini nilainya dibagi 10. Dibagi berapa? Bagi 10. Jadi ini konsekuensi dari adanya percampuran pada kambing, percampuran kepemilikan, ini disebut khultah. Ya. Pada saat terjadi khultah awsaf ini, disyaratkan oleh Ibnu Qudamah beberapa syarat agar supaya dia dikatakan barang khultah. Ya. Jelasnya? Baik. Kata beliau di sini, ini ikhtalata jama'atun. Ya, sebab ini memang milik sekelompok orang ya. Dan disyaratkan jamaah ini, disyaratkan mereka dari ahli zakat. Ini syarat pertama. Disyaratkan dua pemilik yang bercampur kepemilikannya, dua-duanya dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, setelah kita terangkan ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat, balik, akil, ya, muslim. Andai kata misalnya, salah seorang dari dua pemilik kafir dan satunya muslim, ini hukum khulta berlaku atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak berlaku. Iya. Si kafir dia tanggung. Apa namanya? Si muslim saja menanggung zakatnya sendiri. Jelas ya? Baik. Iya. Ya kalau misalnya bersyirikat antara seorang muslim dan kafir. Si muslim 200 kambing. Iya. Dan si muslim memiliki kambing 140, si kafir memiliki kambing 60. Ya, kalau digabung semuanya, ya, si kafir hanya mengeluarkan kalau digabung semuanya pembahasan khulta harusnya hanya dikeluarkan 2 kan? Ya. Tapi karena dia kafir yang memiliki 60 kafir, maka si muslim karena memiliki 140 dia tetap wajib mengeluarkan berapa? 2. Jadi 3 semuanya. Walaupun kafir tidak mengeluarkan ya, tapi kalau dihitung semuanya berapa? Harusnya 3. Tapi kalau di khulta bisa jadi 2. Nah, si muslim ini akhirnya mengeluarkan dua. Jelas ya? Andai kata dia sama-sama muslim, maka sama-sama menanggung satu saja. Baik. Jadi syarat yang pertama, dua orang yang atau kelompok orang yang bercampur hartanya ini harus dari orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dari ahli zakat. Syarat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Qudamah, fi nisabin. Mereka bersyirikat pada nisab. Ya. Jadi kambing mereka semuanya mencapai nisab. Hewan yang mereka miliki mencapai nisab. Andai kata misalnya dia memiliki unta. Iya. Dia miliki apa? Unta. Untanya hanya 4 ekor, bersyirikat antara 2 orang. Wajib zakat atau tidak? Hah? 4 orang ada kewajiban zakatnya, 4 ekor unta ada kewajiban zakatnya? Jawabannya tidak. Kalau begitu, di sini tidak ada hukum khultah. Sebab memang asal hartanya belum sampai apa? Belum sampai nisab. Ini syarat yang kedua ya. Syarat yang ketiga, iya. Hendaknya khultah tersebut pada as-sa'imah. Karena itu kata Ibnu Qudamah, minas sa'imah. Ini hanya pada harta hewan ternak sa'imah saja. Ya, adapun percampuran pada hewan ternak yang sifatnya untuk diperdagangkan atau untuk disewakan, itu tidak ada hukumnya. Jadi misalnya ada 2 orang punya unta 100 ekor, 100 ekor. Ya. Tapi untuk mereka sewakan di musim haji. Jelas ya? Maka ini tidak masuk dalam hukum khultah. Demikian pula kalau bercampur pada selain hewan ternak. Misalnya bercampur harta dalam syirikat dagang. Si A dan si B sama-sama punya modal di situ 100 juta. Ya, maka di sini hukum zakatnya tidak dikatakan dihitung semuanya sekaligus, tidak. Tapi setiap orang dia hitung bagiannya masing-masing, dia keluarkan zakatnya masing-masing. Karena khultah ini hukum percampuran yang akan dibahas oleh Ibnu Qudamah di sini. Ini kalau apa? Kalau pada selain pada hewan ternak saja. Adapun selain hewan ternak dia tidak dihitung. Dan ini syarat akan ditegaskan nanti ya oleh Ibnu Qudamah. Kemudian syarat yang keempat, haulan kamilan. Ibnu Qudamah syaratkan khultahnya sudah setahun penuh. Jadi mereka bersyirikat dalam kepemilikan sudah berapa? Setahun penuh. Andai kata misalnya bersyirikat pemilikannya baru 6 bulan, ini belum terhitung. Ya, dimasukkan dalam khultah. Jelas ya? 2 orang misalnya sudah bersyirikat setahun, tapi yang ketiga masuk, dia baru setengah tahun. Ini yang ketiga belum bisa diikutkan dalam khultah. Sebab apa? Belum bersyirikat selama 1 tahun penuh. Jadi ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang kelima, kata Ibnu Qudamah, wa kana mar'ahum wa mahalluhum wa mabituhum wa mahlabuhum wa mashrabuhum wa pahluhum wahidan. Iya. Beliau syaratkan, ya. Pertama, beliau syaratkan di sini harus bersyirikat pada perkara-perkara ini. Jadi khultah dikatakan dia bercampur harta kalau ya, pengembalaan mereka sama, tempat mengembalanya sama. Jelas ya? Tempat mengembalanya sama. Iya. Ya kalau misalnya digembalakan dilepas sama-sama. Adapun kalau tempat mengembalanya berbeda, si A dikembalakan di arah timur sana, si B di arah selatan. Iya. Nah, ini tidak sama ya, tidak bercampur namanya, sebab tempat pengembalaannya berbeda. Kemudian berikutnya harus bersyirikat mahalluhum pada tempatnya. Iya. Kalau misalnya ada kandangnya, sama kandangnya. Jelas ya? Wa mabituhum dan tempat bermalamnya. Ya, kalau misalnya ada 2, ada kandang untuk bermalam, ada kandang biasa, ya harus sama semuanya bersyirikat. Tapi kalau kandangnya beda, kambingnya si fulan di kandang apa namanya? Bernomor 1 2 3 dan kambing si fulan yang lainnya di kandang yang bernomor 4 5 6, ya. Ini sudah apa? Bukan khultah lagi namanya, karena sudah terpisah kandangnya. Berikutnya wa mahlabuhum. Tempat pemerahannya sama. Iya. Jelas ya, kalau pemerahannya berbeda, ini artinya berbeda kepemilikan. Sebab setiap orang sudah diketahui, ya, susu yang diperah dari miliknya yang mana. Sebab khulta itu harus bercampur, tidak diketahui yang mana milik dari setiap orang. Karena itu harus sama pemerahannya. Demikian pula wa masyrabuhum. Ya. Dari tempat minumnya, sama minumnya. Kalau kambing itu minum, semuanya minum sama. Iya. Kalau beda tempat minumnya, maka ini bukan khulta lagi namanya. Dan yang terakhir harus sama apa? Pejantannya. Iya. Kalau di tengah kambing tersebut ada 20 pejantan, maka pejantan ini harus berbaur dengan semuanya. Kalau 10 pejantan untuk kambingnya si Anu, dan 10 yang lainnya untuk kambing yang lainnya, syarikat yang kedua, ini tidak dikatakan khulta namanya. Baik. Jadi ini syarat ya, syarat yang kelima. Bahwa khulta tersebut harus bersyarikat pada 5 hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Pejantan sama, tempat mengembalanya sama, tempat bermalamnya sama, mahalluhum wa mabituhum sama ya maknanya, tempat minumnya sama, tempat diperahnya sama. Jadi 5 hal. Jelas ya? Jadi ini semuanya lengkap sudah berapa syarat? 5 syarat. Saya ulangi, khulta hukum yang berlaku kalau terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, orang yang bersyirikat apa? Dari ahli zakat. Syarat yang kedua, sampai nisab pada khulta mereka. Syarat yang ketiga, khultanya pada hewan ternak saja. Syarat yang keempat, telah bersyirikat selama setahun. Syarat yang kelima, persyirikatannya bersumber pada 5 hal. Sama pejantannya yang pertama, yang kedua sama tempat dikembalakannya, yang ketiga sama tempat bermalamnya, kandangnya, yang keempat sama tempat minumnya, dan yang kelima sama tempat pemerahannya. Iya. Baik. Selesai sudah ya. Syarat dari khulta. Kalau terjadi khulta seperti ini, apa hukumnya? Kata Ibnu Qudamah, fahukmu zakatihim hukmu zakatil wahidi. Hukum zakat mereka adalah hukum zakat satu orang. Ya, coba bayangkan ya. 4 orang bersyirikat. Setiap orang punya 4 kambing. Atau anggaplah 5 orang bersyirikat. Setiap orang punya 40 kambing. Iya. 40 tambah 40 berapa? 80 tambah 40 120 tambah 20 160 tambah 40 200. Jadi 5 orang bersyirikat 200 ekor kambing. Andai kata setiap orang dihitung masing-masing 40 dikeluarkan berapa? 1, iya kan? Jadi totalnya semua setiap orang mengeluarkan 1 menjadi berapa? 5. Tapi kalau bergabung, yang dikeluarkan cuma berapa? Cuma 2 saja. Iya. Cuma 2. Jadi hitung seperti zakat satu orang. Itu khultah. Dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari tentang apa namanya? Isi surat Abu Bakar. Kata beliau, "Wala yujma baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyyata shadaqah." Ya, di tulisan Abu Bakar dikatakan tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah atau tidak boleh dipisahkan antara yang terkumpul karena takut zakat. Ini juga dari hal yang dilarang ya. Iya. Baik. Dari hal yang dilarang. Jadi tidak boleh mengumpulkan yang terpisah. Harusnya kalau misalnya 3 orang memiliki kambing 40-40, ya, maka dikeluarkan 3 zakat, 3 ekor kambing. Ya. 3 orang ini bersekongkol. Ya. Bersepakat. Daripada kita setiap orang keluarkan 1 ekor kambing, lebih bagus kambing kita gabungkan. Jadi 100 berapa? 120. Keluar 1 ekor kambing saja. Nah, 1 ekor kambing kita bagi 3. Nah, ini enggak boleh ya. Ya, sebab ini hila namanya. Baik. Demikian pula kalau dia sudah bersatu, kemudian dipisah karena takut sedekah. Iya. Kambingnya sudah 40. Milik berapa? 3 orang. Ya. Akhirnya datang kawannya, ini sudah hampir setahun. Daripada kita kena kewajiban 1 ekor kambing, kambingmu kamu ambil 10, saya ambil 10, si fulan 20. Ya. Karena itu, kalau kita sudah miliki masing-masing, tidak ada apa? Tidak ada zakat. Iya, ini semuanya tidak diperbolehkan. Jelas. Kemudian kata Nabi, "Wa ma kana min khaliqaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah." Nah, ini pendalilannya untuk pembahasan Ibnu Qudamah di sini. Adapun zakat dari dua orang yang bersyirikat kepemilikannya, mereka nanti mengeluarkan zakatnya apa membagi dengan seimbang, membagi dengan adil. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Wa idza ukhrijal fardu min mali ahadihim raja'a ala khulatahi bi hisasihim." Apabila kewajiban dikeluarkan dari harta salah seorang dari mereka, maka dia kembali kepada kawan-kawan syirikatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, kalau misalnya 200 ekor kambing bersyirikat antara berapa? Antara 3 orang. Ya, atau antara 4 orang misalnya, 200 ekor kambing. Ya, kambing ini sudah dikeluarkan oleh salah seorang dari mereka. Ya, 2 ekor kambingnya dikeluarkan. Maka yang mengeluarkan ini menagih kepada kawannya yang lain. Setiap orang membayar berapa? Setengah ekor. Iya. Sebab setiap orang menanggung berapa? Setengah ekor kambing saja. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang khultah. Kemudian yang terakhir Ibnu Qudamah menegaskan bahwa hukum khultah hanya pada hewan ternak. Kata beliau, "Wala tu'assar al-khultatu fi ghairi sa'imah." Iya. Dan al-khultah itu tidaklah berpengaruh pada selain as-sa'imah. Ya, ini hukum hanya pada hewan apa? Hewan ternak saja. Tidak berlaku di dalam zakat perdagangan, tidak berlaku pada hasil bumi, tidak berlaku pada emas dan perak. Ya. Karena ini memang khusus pembahasan pada apa? Hewan ternak. Baik, selesai sudah pembahasan tentang zakat hewan ternak. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Bab zakatil khariji minal ard, bab zakat hasil bumi. Di bab zakat hasil bumi ini ada 21 pembahasan yang kita akan bahas. Ya. Yang pertama, dua jenis harta hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan hasil tambang. Ibnu Qudamah globalkan ya, kata beliau, "Wa huwa nau'an." Ya. Hasil bumi itu ada dua. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Karena itu beliau membahasakannya dengan bahasa apa? Al-kharij minal ard, hasil bumi. Ya, dan sebagian ahli fikih mereka tidak bahasakan dengan zakat hasil bumi. Tapi dia bahasakan zakat al-hubub was-simar. Zakat biji-bijian dan buah-buahan. Karena hasil bumi yang hanya dikeluarkan cuma biji-bijian dan buah-buahan menurut mereka. Tapi kalau Ibnu Qudamah tidak. Hasil bumi umum termasuk tambang masuk juga di mana? Di hasil bumi. Tumbuh-tumbuhan maupun tambang semuanya hasil bumi. Kalau menurut siapa? Ibnu Qudamah. Karena itu beliau beri judul bab hasil bumi. Kita akan bahas ya satu persatu apakah memang benar seperti itu atau tidak. Baik. Kata beliau, "Wa huwa nau'an." Ada dua ya. Dan dua ini secara global. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, nabat. Dan yang kedua adalah al-ma'din, tambang. Yang kedua kewajiban zakat pada tumbuh-tumbuhan. Kata beliau, "Ahaduhuma an-nabat. Fatajibu zakatu minhu fi kulli habbin wa thamarin yukalu wa yuddakhar. Idza kharaja min ardihi wa balagha khamsata awsukin." Iya. Ibnu Qudamah berkata, "Fatajibu zakatu minhu." Diwajibkan zakat pada tumbuh-tumbuhan itu. Ya, ini memang pokok ya bahwa pada tumbuh-tumbuhan ada zakatnya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadihi." Keluarkanlah haknya ketika dipanen. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. "Laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah." Tidak ada zakat yang kurang dari 5 ausuk, 5 wasaq. Menunjukkan bahwa pada tumbuhan ada zakatnya. Baik, jadi dalil-dalil bahwa ada zakat, kewajiban zakat pada tumbuh-tumbuhan ini adalah hal yang dimaklumi. Yang penting diperhatikan di sini, Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan tumbuh-tumbuhan yang terkena zakat. Ya, jadi kalau ingin tanya tumbuh-tumbuhan apa saja yang kena zakat, apakah ada ketentuannya? Ya, Kalau kita baca dalam hadith-hadith yang kena, yang disebutkan zakatnya itu ada hintah, syair, bur, zabib, ya. Ini dari tumbuh-tumbuhan yang disebut zakatnya. Iya. Demikian pula apa? At-tamr, kurma. Apakah zakat terbatas pada lima ini saja? Pada tumbuh-tumbuhan yang disebut saja? Atau dia berlaku umum? Yang benarnya berlaku apa? Berlaku umum, tidak terbatas pada lima. Lima ini contoh. Iya. Dikiaskan dengannya seluruh yang semisal dengan lima. Nah, karena itu di dalam mengukur apa ukuran tumbuh-tumbuhan yang keluarkan zakat, ini perlu diberikan ketentuan. Daimul Kudama di sini menjelaskan ketentuannya. Kata beliau, "Fatajibuz zakatu minhu fi kulli habbin wa thamarin." Wajib pada setiap hab. Hab itu apa? Biji-bijian. Iya. Jadi kalau dia bentuk biji-bijian seperti bur, gandum, syair, beras, ya, korma, ya, kismis, nah ini biji-bijian, jelas ya? Ausamarin, wasamarin, dan buah-buahan. Nah, korma masuk ke buah-buahan ya? Iya. Apa ukuran biji-bijian dan buah-buahan? Kalau disebut biji-bijian banyak sekali biji-bijian ya, dan buah-buahan. Nah, di sini ukurannya ada dua oleh Ibnu Qudamah, ini yang paling penting ya. Yukalu wa yuddahar. Dia bisa dikail, bisa ditakar, wa yuddahar, dan bisa disimpan. Ya, jadi beliau syaratkan dua hal. Bisa ditakar, ingat ya takaran. Takaran itu pakai liter, pakai apa? Sa. Ya. Dan semisal dengan itu, bukan timbangan. Tidak pakai kilo, gram dan semisal dengan itu. Jadi asalnya ditakar. Iya. Kemudian disyaratkan yuddahar. Bisa disimpan. Bisa digudangkan. Iya. Adapun kalau tidak bisa digudangkan. Seperti semangka. Iya. Bisa digudangkan atau tidak. Ya. Rusak ya kalau disimpan. Iya. Demikian pula sayur-sayuran. Ini tidak ada zakatnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dua ketentuan menurut Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Dan para ulama dalam menjelaskan ketentuannya apa, inilah terjadi silang pendapat seperti yang saya katakan tadi. Iya. Dan apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini yang paling dekatnya. Itu yang paling dekatnya. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Hanya saja ditambah lagi satu ketentuan. Dia dari hal yang dimakan. Dari hal yang apa? Dimakan. Baik. Jadi hal yang dimakan bisa ditimbang, bisa ditakar, dan bisa digudangkan, bisa disimpan. Nah, ini semuanya wajib dikeluarkan apa? Wajib dikeluarkan zakatnya. Iya, wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Dari mana kita mengambil, kalau misalnya ada yang bertanya, dari mana diambil ukurannya harus tiga syarat ini, bisa dimakan, ditakar, dan di apa? Digudangkan. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah." Tidak ada zakat kalau kurang dari lima awsuk, lima wasak. Dan penyebutan wasak itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk takaran wasak itu. Iya. Kemudian dicontoh-contoh barang zakat yang dikeluarkan itu semuanya mengandung makna bisa dimakan dan bisa diapa? Disimpan. Ya. Karena itu hal yang tidak bisa disimpan seperti sayur-sayuran, ya, dan yang semisal dengannya tidak ada zakatnya. Baik. Dan mana disimpan di sini? Yaitu disimpan apa? Disimpan dengan tabiatnya, alami, secara alami. Adapun kalau disimpan lama, bisa disimpan lama, tapi dikulkaskan, ini tidak masuk ya, tidak dihitung. Ya. Yang diberikan bahan pengawet tidak dihitung. Tapi maksudnya bisa disimpan alami. Iya. Baik. Jadi selesai sudah ya tentang ukuran tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Idza kharaja min ardihi." Apabila keluar dari mana? Dari buminya. Ya. Jadi beliau syaratkan di sini bahwa tumbuh-tumbuhan itu keluar dari tanah dia. Apakah tanah yang merupakan milik sendiri atau tanah yang dia sewa? Itu maksudnya dari buminya. Ya. Jelas ya, karena itu kalau misalnya ada yang beli, dia membeli beras misalnya, berapa karung banyak dia simpan. Ya. Untuk keperluan dirinya lebih nisab, maka ini tidak ada zakatnya. Jelas ya, tidak ada zakatnya dari apa? Dari mana hasil bumi? Karena bukan keluar dari buminya. Iya. Tapi kalau misalnya dia beli untuk dia perdagangkan, ini urusannya di bab zakat apa? Zakat perdagangan. Baik. Kemudian kata beliau dari ketentuan berikutnya, wa balagha khamsata awsuq, dan mencapai kadar 5 wasaq. Iya. Mencapai kadar berapa? 5 wasaq. Ya, 5 wasaq. Satu wasaq itu akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah berapa jumlahnya. Jadi harus mencapai 5 wasaq. Kapan kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban pada hasil bumi itu, pada tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan hadis. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi habbin wala tamrin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq." Ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian, pada kurma, hingga mencapai 5 wasaq. Nah, hingga mencapai 5 wasaq. Baik. Jadi sini dalam hadisnya perhatikan, biji-bijian dan apa? Kurma. Dia sebut biji-bijian dan kurma. Karena itu diambil pendalilan umum oleh para ulama, dia bisa diapa? Bisa dimakan dan bisa disimpan. Sebab ini dari makanan yang bisa disimpan. Iya. Dan ketika disebutkan 5 wasaq menunjukkan bisa ditakar. Bisa ditakar. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan ya. Tentang jadi nisabnya sudah ya, harus sampai berapa? Nisabnya harus sampai 5 wasaq. Kemudian Ibnu Qudamah terus menjelaskan ukuran wasaq dan sa'. Kata beliau, wal wasaqu sittuna sa'an. Was-sa'u ratlun bid Dimashqi wa uqiyatun wa khamsu asba'i uqiyah. Iya. Wasaq itu jumlahnya berapa sa'? 60 sa'. Iya. 60 sa'. Jadi kalau 60 5 wasaq berarti berapa? 60 kali berapa? Kali 5, 300 sa'. Iya. Jadi siapa yang misalnya dia panen, iya. Anggaplah dia panen beras misalnya, padi. Ya. Setelah digiling, kemudian dia takar, ternyata jumlahnya sampai 300 sa', maka di sini wajib keluar apa? Keluar zakat. Tapi kalau jumlahnya hanya 200 sa, ada zakat atau tidak? Tidak ada zakat. Jelas ya? Jadi wasaq itu jumlahnya 60 sa. Sekarang 1 sa itu berapa? Ya. Supaya kita tahu ya. Kata beliau, wasa ratlum bid Dimashqi. Kata Ibnu Qudamah, sa itu 1 ratl. Kalau dihitung dengan apa? Ukuran Dimashq. Ya. Yang disebutkan dalam Al-Mughni itu sekitar 600 dirham. Jelas ya? Satu ratal ditambah uqiyah. Wa khamsatu asba'i uqiyah. Jadi satu ditambah 5/7 uqiyah. Nah, ini hitungan. Ibnu Qudamah menghitung dengan hitungan ini. Sebab ini yang dikenal di masa beliau rahimahullah. Karena itu para ulama kita di masa sekarang, mereka mengukurnya dengan timbangan. Sebab umumnya kita mengukur dengan apa? dengan timbangan, dengan gram. Ya. Nah ini letak silang pendapat di dalam mengukurnya. Ya. Karena sok itu sendiri diukur oleh para ulama, beraneka ragam mereka mengukur. Hanya saja saya berikan fatwa-fatwanya di dalam hal ini. Kalau Syekh Ibn Utsaimin, beliau memandang satu sok itu 2 kilo 40 gram. Iya. Kalau di fatwa Lajnah Daimah, satu sok 3 kilo. Satu sok berapa? 3 kilo. Iya. Dan Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan ya bahwa beliau di ukuran soknya, beliau ukur sendiri. Kata beliau diketemukan di reruntuhan rumah-rumah lama di Qasim, ada sok dari tembaga. Dan di sok itu tertulis riwayat-riwayat. Ini adalah sok milik si fulan. Diambil dari si fulan, sampai dari sahabat Zaid bin Thabit. Bahwa ini adalah sok yang dipakai oleh Nabi. Jelas ya? Jadi setelah beliau ukur, ya, jumlahnya itu 2 kilo berapa? 40 gram. Kalau guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, beliau juga punya riwayat sok. Iya. Dan beliau katakan, sok yang saya punya, saya sudah ukur berulang-kali dengan beberapa jenis makanan, dan itu jumlahnya pada setiap soknya, iya. Apa? Nah, sok ini pertama sebelum saya lanjut ya, yang ada ukurannya itu mut, bukan sok, afwan ya, mut bukan sok. Satu sok berapa mut? 4 ya. Jadi setelah diukur kembali, dihitung 4 mut dikali 4, kesimpulan Syekh Ibn Utsaimin 2 kilo berapa? 40 gram. Kalau Syekh Ahmad An-Najmi beliau katakan satu mutnya itu yang dia miliki itu berapa? 600 gram. Ya 600 kali 4 berapa? 2,4 kilo, 2400 gram. Jelas ya? Baik. Kalau Lajnah Daimah mereka hitung 3 kilo. Mereka hitung 3 kilo. Ya, jadi ini ukuran sok. Dan sebenarnya di dalam zakat asalnya, kita memakai riwayat apa? Memakai timbangan. Memakai takaran, bukan memakai timbangan. Itu yang dasar. Tapi yang menjadi masalah, yang mana sok itu? Itu yang menjadi masalah. Sok itu yang mana yang dipakai oleh Nabi? Nah, inilah berkaitan dengan riwayat ya. Nah, baik. Jadi kalau dalam hal yang seperti ini, ya, sebenarnya mudah untuk apa? Kalau ingin ambil mudahnya, bila seorang punya kewajiban zakat, diambil ukuran sok yang paling sedikit. Kalau dia ada kewajiban, ya, misalnya dia ingin keluarkan zakat, dia ingin hitung berapa zakatnya, maka diambil ukuran sok yang paling sedikit, 2 kilo 40 gram. Tapi kalau di pembahasan zakat fitri, dia wajib mengeluarkan satu sok beras yang dia keluarkan. Maka diambil yang paling banyak, dikeluarkan 3 kilo, jangan dikeluarkan 2 kilo. Jelas ya? Kalau dia lakukan ini, maka ini sudah lepas tanggung jawabnya, sudah hati-hati. Ya, pasti dia sudah selamat. Jelas ya? Tapi kalau misalnya diambil salah satu dari pendapat para ulama kita yang menakar, insya Allah tidak ada masalah. Sebab itu artinya dia sudah berpegang dengan riwayat yang thiqah di dalam hal ini. Baik, jadi ini ukuran sok. Ya, sekarang kita main hitung-hitungan ya. Ya. Anggaplah satu sok itu, kalau kita ukur dengan ukuran siapa? Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Satu sok 2 kilo berapa tadi? Iya. Baik, 2 kilo 40 gram. Iya. Dikali hah? Satu sok berapa satu wasak berapa sok? 60. Baik, kali 60. Sama dengan ya 122 kilo 400 gram. Iya. Ini ukuran satu wasaknya. Satu wasak kali 5. Karena kewajibannya berapa? 5 wasak. Berarti kali 5. Jadi 612 kilo. Kalau ukuran Syekh siapa? Ibnu Utsaimin. Ya. Kalau ukuran Syekh Ahmad An-Najmi 2 kilo 400, 2,4 dikali berapa? 60 sama dengan 144 dikali 5 720. Kalau di lajnah daimah 3 kilo 3 kali berapa? 60 sama dengan 180 kali 5 sama dengan 900 kilo. Baik. Jadi ada 620, ada berapa? 720 dan ada 900. Jadi kalau dia misalnya panen beras dan berasnya 650 kilo, maka hati-hatinya dia sudah keluarkan apa? Dia sudah keluarkan zakat. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Selesai sudah tentang ukuran wasak dan sa'. Kemudian kata Ibnu Qudamah, fajami'un nisab. Iya. Ma qaraba 342 ratlan wa 6 asba'i ratlin. Seluruh nisab itu akan mendekati 342 ratal ditambah dengan 6/7 ratal. Ini hitungan, kalau dihitungan Dimasyq ya. Dihitungan masa Ibnu Qudamah. Dan ini tadi sudah kita terangkan ya, bahwa kita sudah menghitungnya dengan hitungan masa sekarang. Baik. Kemudian pembahasan yang berikutnya, ketentuan kadar zakat tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan. Ya, jadi sekarang wajib zakat. Berapa kadar zakat yang dikeluarkan? Ibnu Qudamah jelaskan. Wa yajibul usyru fi masukiya. Ya. Fi masukiya minas samai wassuyuh. Ya. Kata beliau, dan wajib dikeluarkan 1/10. Kalau hasil buminya itu dialiri dari langit ya, atau dialiri dari aliran-aliran air yang berasal dari sungai atau berasal dari mata air ya. Kalau dibahasakan lain ya, dibahasakan bebas, kalau hasil bumi itu mendapat pengaliran air secara gratis, maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1/10. Iya. Dikeluarkan 1/10. Baik. 1/10 atau berapa persen? 10%. Wa nisful usyur fi masukiya bi kulfatin kaddawali wan nawadhih. Adapun kalau dia mendapatkan pengaliran dengan cara ad-dawali, ad-dawali ini tempat penampungan air ya, dan nanti diputar oleh apa? Oleh sapi atau hewan yang memutarnya untuk membagi air ini. Ya. Atau dialiri dengan cara memakai unta-unta, ini semua pakai biaya. Ya. Jadi kalau hasil bumi itu tumbuh dengan menggunakan biaya, ya pengalirannya memerlukan biaya, maka yang dikeluarkan berapa? 1/2 dari 1/10. Ya, 1/2 dari 1/10 berapa? Hah? 1/20, saya tidak tanya persennya. 1/20. 1/20 berapa persen? Hah? 5%. Baik. Jadi ini ukurannya ya. Jadi kalau dia dapat pengaliran gratis, dapat berapa? Keluar berapa? 10%. Kalau dapat pengaliran dengan membayar atau dengan kulfa, dengan tenaga, maka dikeluarkan berapa? 5%. Bagaimana kalau sebagiannya gratis, sebagiannya bayar? Hah? Sebab umumnya orang seperti itu ya. Ya, dapat pengaliran dari waduk dan seterusnya. Itu bentuk gratis. Kalaupun bayar, bayar sedikit saja biaya-biaya tertentu. Ya. Dan di musim hujan kadang tidak dia pakai. Jadi ada biaya, ada gratis. Ya. Nah, ini dilihat ya, yang mana yang mendominasi. Kalau lebih mendominasi gratis, maka dihitung apa? 1/10, 10%. Kalau yang lebih mendominasi pakai biaya, maka dihitung 1/20 atau dikeluarkan berapa? 5%. Kalau seimbang, diambil pertengahannya. Dikeluarkan 7,5%. Itu yang dikeluarkan. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in bada salahu fi thimari washtadda al-habbu wajabat az-zakah. Ini penjelasan kapan kewajiban zakat. terhadap tumbuh-tumbuhan ditetapkan. Ibnu Qudamah jelaskan, apabila kebagusan pada tumbuh-tumbuhan sudah tampak, ya, ya, tumbuh-tumbuhan kalau sudah dianggap bagus, ya, misalnya apa namanya, padi sudah menguning, sudah mulai berat, ya, kurma sudah kelihatan, kurmanya sudah mulai matang, nah ini sudah bagus ya. Ya. Adapun kalau berasnya baru ditanam, baru muncul, masih hijau, ya belum lagi keluar ininya, ini belum dihitung, belum lagi keluar biji-bijiannya, belum dihitung. Baik. Jadi harus tampak solah dulu. Kalau pada buah-buahan, solahnya kalau pada buah-buahan seperti korma. Nah, kalau pada tumbuh-tumbuhan itu sudah berisi, istadda al-hab, sudah berisi, semakin keras. Wajibatiz zakah, maka mulailah wajib zakat di situ. Jelas ya? Kenapa diterangkan di sini tentang mulai wajib zakat? Iya. Ini keterkaitan dengan kewajiban. Sebab kalau misalnya, ya, dia sudah kena kewajiban zakat, setelah itu dia belum keluarkan zakatnya, maka kewajiban zakat tidak gugur terhadapnya. Karena itu Ibnu Qudamah ukur kewajiban zakat itu bermula dari mana? Bermula dari mana? Ya, jadi kalau misalnya seperti yang disebut di sini sudah mulai tampak, ya, sudah mulai tampak di pohon, maka mulai wajib zakat. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan sebagian ulama berpendapat lain. Mereka berpendapat bahwa buah-buahan dan biji-bijian nanti wajib zakatnya kalau sudah berada di tempat pengiringannya. Di tempat apa? Pengiringan. Sebab kalau dia masih berada di pohon, mungkin saja kena apa? Ya, kena musibah dan seterusnya. Ya. Dan ini tentunya tidak mengharuskan dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan dari zakat pada harta yang sudah hilang bersamanya di luar kemampuannya. Ya, karena itu, ya, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kewajiban tetap apabila biji-bijian dan buah-buahan itu sudah ditempatkan di tempat dikeringkannya, sudah dipanen, ditempatkan di tempat dikeringkannya. Nah, dan ini insyaallah taala yang apa lebih dekat. Baik. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, wala yukhraju al-habbu illa musaffa wala thamru illa yabisan. Nah, ini penjelasan tentang bagaimana cara mengeluarkannya, bahwa biji-bijian tidak dikeluarkan zakatnya kecuali setelah dibersihkan, dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali setelah dikeringkan. Jadi kalau dia dalam bentuk biji-bijian harus bentuk musaffa dahulu. Ya, misalnya beras, biji-bijian ya. Kalau beras mau dikeluarkan, maka ditasfiyah dahulu. Dibersihkan dahulu. Ya. Setelah musaffa, setelah bersih, nah, barulah dihitung apa? Dihitung zakatnya. Nah, maksudnya dibersihkan sudah keluar. Dia sisa bentuk apa namanya? Beras yang baru, padi yang baru dipetik. Nah, sudah keluar semua dahan-dahannya dan semisalnya musaffa. Ya. Muncul pertanyaan di beras ya, apakah harus digiling dahulu baru dikeluarkan? Ya. Jawabannya tidak ya, enggak mesti digiling, sebab dia di sini yang dimaksudnya ditasfiyah, dibersihkan dari hal lain. Ya. Kalau dia giling dahulu kemudian dia hitung, itu boleh saja. Dan sebenarnya akan lebih apa? Lebih detail dalam penghitungannya. Hanya saja di dalam menentukan kewajiban dari awal, setelah turunnya segera dia apa? Dia hitung berapa kilo. Ya, jangan sampai setelah dikeluarkan, setelah digiling, ya kemudian ternyata berkurang apa? Berkurang timbangannya. Baik. Ya, kalau dia berbentuk buah-buahan, maka setelah dikeringkan. Jadi misalnya kalau anggur ketika turun masih basah. Kewajiban zakat anggur kapan? Nanti setelah dikeringkan menjadi kismis. Setelah dikeringkan. Ya, dan ini menurut pendapat jumhur ulama ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat ketika dipanen anggur itu dia masih berbentuk anggur, dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Demikian pula yang lainnya. Tapi apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah ukuran hal yang mendekati kepastian. Iya. Yang menyebabkan apa namanya? Kalau dia berbentuk buah-buahan bisa masuk ke dalam ukuran sehingga dia bisa dikatakan sebagai hal yang disimpan dan dia apa? Ditakar. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala zakata fi ma yaksibuhu min mubashil hab wath-thamar wala fil liqat wala ma ya'khudhuhu ujratan li hasadihi. Iya. Ini penjelasan bahwa kata Ibnu Qudamah tidak zakat pada apa yang didapatkan oleh seseorang dari mubahil hab wasamar. Ya, jadi misalnya seorang memungut biji-bijian. Ya. Dia memungut biji-bijian atau buah-buahan dia pungut, mubah. Ya, bukan dari hal yang haram ya, kalau haram misalnya dia curi, dia rampas itu lain lagi masalah. Tapi di sini dari bentuk mubah dia dapatkan. Ya, ini tidak ada zakatnya. Wala fil liqat, demikian pula kalau dia pungut. Ya, dia dapat dalam bentuk pungutan. Ya. Karena di pembahasan pungutan kalau sudah tidak ada nilainya, dipungut ternyata setelah itu menjadi banyak, ya. Pungutannya maka ini juga tidak ada zakatnya. Wala ma ya'khudhuhu ujratan li hasadihi. Demikian pula kalau diambil sebagai upah. Karena dia ikut memanen. Iya, ikut memanen. Misalnya seorang pekerja, dia membantu kerja. Dan dari hasil upahnya diberi dari apa? Diberi dari beras. Ya. Maka hasil panen yang dia dapatkan sebagai upah ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ini pembahasan yang ke-10 dan ke-11 yang kita sebutkan di poin. Baik. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi saya simpulkan di sini bahwa Ibnu Qudamah ingin menegaskan bahwa zakat itu dikeluarkan dari pemilik tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanahnya. Adapun seorang yang mendapatkannya dengan cara dia pungut, dia dapatkan sebagai upahnya, itu tidak ada zakat. Tidak ada pembahasan, tidak ada zakatnya dari sisi zakat apa? Yang keluar dari bumi. Kalau ada pembahasan zakat itu di pembahasan yang lainnya, bukan di sini pembahasannya. Baik. Kemudian kata beliau, iya. Beliau menjelaskan tentang menggabungkan suatu hasil tumbuhan dengan jenis lain guna menggenapkan nisab. Ya. Andai kata misalnya dia punya beras. Ya. Tapi jumlahnya hanya 300 kilo. Belum sampai apa? Belum sampai nisab ya. Tapi dia punya gandum. Jumlahnya 400 kilo. Kalau digabungkan 300 dengan 400, sampai nisab atau tidak? Sampai nisab. Apa dia keluarkan zakat? Ini yang dibahas oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wala yudammu simfun minal habbi wassamar ila gairihi fi takmilin nisab. Kata beliau, tidak boleh menggabungkan suatu jenis dari biji-bijian ataupun dari buah-buahan digabungkan dengan yang lainnya. Jadi beras digabung dengan gandum tadi, itu tidak boleh ya. Sebab ini dua jenis apa? Berbeda. Tidak boleh digabungkan fi takmilin nisab untuk menyempurnakan nisab. Fa in kana simfan wahidan mukhtalifal anwa kattumur fa fihi zakah, kecuali pada satu keadaan. Yaitu kalau misalnya dalam satu jenis. Iya. Tapi berbeda bentuknya, berbeda mereknya atau berbeda apa? Beraneka ragam jenis tersebut. Seperti apa? Seperti kurma. Ya, korma itu namanya korma satu ya, tapi jenis-jenis korma banyak. Ya, ada korma ajwa, sukari, ya, dan banyak lagi jenis korma. Imam Nawawi menyebutkan bahwa di Medina ada 120 jenis korma. Ini di Medina saja. Ya, belum lagi di tempat yang lainnya. Jelas ya. Sekarang dia punya korma ajwa, korma sukari, korma kosim, korma ini, korma itu. Kalau digabungkan semua korma-korma ini, beda jenisnya, beda namanya, tapi semuanya korma, akan sampai nisab. Nah, kata Ibnu Qudamah kalau dia gabungkan seluruh kormanya dan sampai nisab, Kata beliau, fatihi zakah, padanya ada zakat. Kenapa padanya ada zakat? Karena semuanya korma. Jelas ya, dan Nabi SAW ketika mewajibkan zakat, beliau tidak mewajibkan dengan menyebut nama kormanya. Tapi beliau sebut apa? Jenisnya saja. Karena itu boleh digabungkan kalau dia satu jenis, walaupun berbeda penamaan-penamaan jenis itu. Iya. Kemudian kata beliau, wa yukhriju min kulli naw'in zakatahu. Ya, jadi kalau dia berbeda simfnya, ya, bentuk barangnya berbeda, jenis barangnya berbeda, ada korma, ada gandum, ya, ada apa namanya beras berbeda, maka setiap dari jenis dia keluarkan zakatnya. Baik. Afwan ya, ini pembahasan wa yukhriju min kulli naw'in zakatahu ini masih berkaitan dengan korma. Anggaplah misalnya dia punya korma ajwa, dia punya korma sukari, dia punya korma qasim. Tiga jenis korma ya. Iya. Korma ajwa misalnya 200 kilo. Korma sukari 200 kilo. Dan korma qasim 300 kilo. Jelas ya? 300 kilo. Maka kata Ibnu Qudamah, pada setiap jenis dia keluarkan zakatnya. Ya, sebab mudah saja. Kalau semuanya sudah sampai 700 kilo, sudah sampai apa? Sampai nisab. Sisa dia keluarkan. Ya, sekarang berapa yang dia keluarkan? Berapa persen yang dikeluarkan? Hah? Dari contoh yang saya sebutkan korma ini, berapa persen yang dikeluarkan? Hah? Ya, dirinci ya, dilihat, tanya ke yang panennya berapa. Dia aliri gratis atau tidak? Ya. Nah, jadi antara 5% atau 10% atau 7,5%. Anggaplah misalnya pengaliran gratis. Ya, maka dikeluarkan setiap dari korma ini yang 200 kilo keluar 10%, yang 200 kilo apa namanya sukari keluar 10%, dan yang 300 kilo korma qasim keluar berapa? 10%. Sama saja. Sebab kalau digabungkan 700 kilo keluar 10%, hasilnya kan sama. Iya. Baik. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan setiap jenis dari korma itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian beliau jelaskan di sini pembahasan apa namanya tentang pembahasan berikutnya, pembahasan yang keberapa sekarang? Ke-14, pembolehan mengeluarkan zakat hasil tumbuhan dengan jenis tumbuhan yang lebih baik. Kata beliau, wain akhraja jayyidan min an-radi jaza wa lahu ajruhu. Kalau dia mengeluarkan korma yang bagus sebagai ganti dari korma yang jelek, boleh saja. Dan dia dapat pahala. Nah, ini sama ya di pembahasan tentang zakat hewan ternak. Ya, kalau dia keluarkan di umur yang lebih tinggi, lebih berharga, boleh. Dan dia dapat pahala. Demikian pula di sini. Ya. Kormanya korma kualitas rendah. Anggaplah misalnya dia punya korma biasa. Ya. Jelasnya, korma sukari. Setelah itu dia keluarkan korma ajwa, lebih tinggi kualitasnya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan dia dapat pahala. Ya, sebab ya, di dalam berinfak dan di dalam mengeluarkan, seorang memang dianjurkan. Dia keluarkan yang paling baik yang dia miliki. Ya, apalagi kalau hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang disukai, dia cintai. Itu pahalanya lebih besar. Ya Allah firman, lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Baik, selesai sudah ya. Tentang hasil bumi yang berbentuk apa? Tumbuh-tumbuhan. Sekarang Ibnu Qudamah berpindah kepada hasil bumi yang kedua. Kata beliau, an-naw tsani, iya, al-ma'din. Bentuk yang kedua, jenis yang kedua dari hasil bumi, yaitu al-ma'din, tambang. Iya, hasil tambang. Jadi hasil tambang ini menurut Ibnu Qudamah ada apa? Ada zakatnya. Iya. Dan tambang ini oleh Ibnu Qudamah, beliau jelaskan ketentuannya lebih umum. Iya. Bagi Ibnu Qudamah dan selainnya dari para ulama yang mengatakan ada zakat pada hasil bumi, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat umum dalam hal ini. Seperti firman Allah di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu amsiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari yang terbaik apa yang kalian miliki, apa yang kalian dapatkan, dan infakkan apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Yang dikeluarkan dari bumi bukan cuma tumbuh-tumbuhan. Masuk juga apa? Tambang. Ya, karena itu ya, tambang ini beliau samakan dengan hasil bumi. Apakah tambangnya dari emas, perak, besi, ya, tembaga, ya, dalam bentuk zat logam, benda padat ataupun benda cair seperti ter, apa namanya, solar, bensin atau yang semisal dengan itu. Hah? Ini semuanya dihitung sebagai hasil tambang oleh Ibnu Qudamah. Dan beliau mengambil ketentuan dari ayat. Ketentuan dari ayat. Baik. Kita baca dulu ya cakupannya, kemudian saya akan ulas nanti apakah seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah atau tidak. Pembahasan berikutnya, ketentuan hasil tambang yang terkena zakat. Kata Ibnu Qudamah, "Paman istakhraja min ma'dinin nisaban min adh-dhahabi wal fiddah." Siapa yang mengeluarkan dari tambang itu nisab dari emas dan perak. Ya. Dikeluarkan nisab dari apa? Emas dan perak. Ini disebut nisab dari emas dan perak di sini oleh Ibnu Qudamah. Iya. Sebab kaitannya dengan apa? Emas dan perak. Nah. Iya. Dan dimaklumi nisab dari emas dan perak akan datang nanti pembahasannya dan dikeluarkan nanti 2,5%. Iya. Seper berapa? 1/40 yang dikeluarkan. Iya. Sebab 4 dari 1/4 dari 1/10 berapa? 1/40. Atau bahasa lainnya 2,5%. Ya, kalau orang dahulu mengeluarkan zakat emas dan perak gampang aja. Berapa harta kamu? Bagi 40 yang dikeluarkan. Begitu ya. Karena mereka ukurannya 1/40. Kalau kita sekarang kali 2,5%, ambil kalkulator kali. Ya. Kalau dulu cuma dibagi 40. Baik. Jadi dari emas dan perak. Wa ma qimatuhu dalik. Da apa yang kimahnya seperti itu? Minal jawahir, dari jauhar, perhiasan-perhiasan, awil kuhl, atau dari apa? Dari celak. Ya. Was-sufur, atau dari sufur, tembaga. Wal-hadid, dari besi. Au-gairihi, maupun dari selainnya. Ya. Dari selainnya. Fa'alihi zakah, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Nah. Baik, ini pendapat dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Jadi beliau mewajibkan pada apa namanya? Ma'din ini, pada hasil tambang ini zakat. Iya. Tapi ketentuan zakatnya beliau hitung sama dengan nisabnya apa? Emas dan perak. Iya. Dan ini tentunya beliau di sini mengkiaskannya dengan barang-barang berharga dan urudut tijarah yang nanti akan datang, bahwa dikeluarkan berapa? 2,5%. Iya. Dan ini pendapat sebagian ulama. Nah, dari pendapat yang kedua, bahwasanya hasil bumi yang dikeluarkan zakatnya itu dari tambang itu hanya emas dan perak saja. Sebab itu yang ada dalilnya di pembahasan tentang barang berharga. Adapun selain daripada itu, ya, dari hasil tambang tidak ada dalil yang menunjukkan adanya zakat ketika dikeluarkan, ketika dipanen. Iya. Dan ini pendapat yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita sekarang ini, dan difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan selainnya. Dan ini insyaallah taala pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang lebih dekat. Iya. Adapun ayat yang tadi kita bacakan di awal, ini ayat ya, diterangkan di dalam hadis-hadis berkaitan dengan apa namanya hasil bumi dalam bentuk apa? Tumbuh-tumbuhan. Iya. Sebab ini yang datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun kalau misalnya suatu pemerintahan dia berpendapat bahwa hasil tambang diberikan ketentuan zakat, itu haknya di dalam menentukan. Iya, sebab ini memang masalah terdapat silang pendapat dan ada perbedaan ijtihad di kalangan fuqaha di dalam masalah ini. Jelas ya? Karena itu kalau mengukur masalah tambang itu kaitannya dengan hasil tambangnya saja. Dia perdagangkan atau tidak. Kalau masuk di perdagangan, itu hitungnya di zakat apa? Di zakat perdagangan. Iya. Dan keumuman orang di hasil tambang, dia untuk perdagangkan. Jelas ya? Tidak ada yang menambang batu bara, kemudian dia simpan saja di depan rumahnya batu bara itu. Ya. Tapi dia menambang batu bara untuk apa? Ya, untuk diperdagangkan. Demikian. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan di sini setelah menerangkan nisab hasil tambang, ya, dan beliau terangkan bahwa zakat hasil tambang dikeluarkan setelah hasil tambang dicetak dan dibersihkan. Ya. Kata beliau rahimahullah, ya, wala yukhraju illa ba'da sabki wa tasfiyah, dan tidak dikeluarkan kecuali setelah disabak. Ya. Sabak itu sudah dicairkan. Watasbiyatihi, sudah dibersihkan. Dikeluarkan dari yang bercampur dengannya. Ya, jadi kalau ada misalnya dat lain di situ, ya, pasirnya ketika dikeluarkan dipisahkan yang mana yang nikelnya, yang mana yang tembaganya, yang mana yang ininya, sudah dipisahkan seluruhnya, itu baru dikeluarkan zakatnya. Ini dibangun tentunya di atas pendapat Ibnu Qudamah tentang adanya zakat. Ya, dan pendapat yang lebih benarnya, sekali lagi saya tekankan sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa dari hasil tambang yang ada zakatnya cuma apa? Emas dan perak. Ya. Baik. Adapun ar-rikaz, ini akan diterangkan bahwa zakatnya dia berbeda dengan hasil tambang. Karena rikaz itu bukan hasil tambang, walaupun dia dapatkan di bawah tanah, tapi dia bukan hasil tambang. Jelas ya? Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terangkan wala syai'a fil lu'lu' wal marjan wal ambar wasab wal ambar. Iya. Nah, wal misk, ditambah lagi al misk, 4 ya. Kata beliau tidak ada zakat pada mutiara. Ya, lu'lu' mutiara, wal marjan, marjan ini jenis dari mutiara juga. Ambar, ambar juga jenis dari apa? Mutiara. Wal misk dan wangi-wangian. Ya. Sebab yang disebutkan ini, ya, memang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak pernah memerintah orang yang memilikinya untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Untuk mengeluarkan zakatnya. Karena itu hal-hal yang disebut di sini tidak ada zakatnya, kecuali kalau mutiara, marjan dia perdagangkan, ini dihitung di mana? Di zakat perdagangan nanti. Berikutnya tentang zakat pada hasil buruan darat dan hasil laut. Ya, nelayan misalnya ada zakatnya kalau dia dapat ikan. Ya atau tidak, kata penulis, kata Ibnu Qudamah, wala fi syai'in min saydil barri wal bahr. Tidak ada zakat pada buruan darat dan buruan laut. Karena ini tidak pernah dinukil dari Nabi dan para sahabat. Ya, jangan ada yang mengkiaskan ya. Oh, berarti ini apa namanya? Kalau seorang nelayan tangkap ikan, itu berarti dia panen. Ya, hasil panennya dikeluarkan. Ya. Dan ini keliru ya. Terlalu luas memahamkan hasil panen. Ya, ini karena hanya mengerti bahasa Indonesia dan mengerti bahasa Arab. Ya, seperti banyak orang sekarang ini tentang zakat profesi, ya, pekerjaan, ya, dianggap bahwasanya hasil kerja yang dia terima itu seperti apa? Orang panen, dan orang panennya itu dikeluarkan apa? Ya, dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi anehnya dia katakan dari hasil panen, berarti hasil panen zakat apa? pertanian, ya kan? Harusnya dikeluarkan 10% atau 5%, tapi ini mereka katakan yang dikeluarkan 2,5%. Ya. Jadi untuk mengeluarkan kadarnya diambil dari zakat emas, perak, zakat perdagangan, dari nisabnya diambil dari zakat ya pertanian. Dan ini fikih yang ajib, ya. Nah, jelas ya? Baik. Jadi ini termasuk kekeliruan ya. Baik. Jadi sekali lagi tidak ada zakat pada hewan buruan. Jadi kalau dia buru misalnya banyak hewan, jadi ya sudah banyak hasilnya. Anggaplah dia berburu hasilnya 5 mobil, ada zakatnya? Tidak ada zakatnya. Ya. Baik. Demikian pula nelayan ini tidak ada zakat pada apa namanya hasil dari buruan laut itu. Kemudian yang terakhir kata Ibnu Qudamah wa fir rikas al-khums. Dan pada rikas itu ada al-khumus dikeluarkan 1/5. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ar-rikas. Beliau katakan wa fir rikasi al-khumus dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada zakat itu dikeluarkan 1/5-nya. Nah, dikeluarkan 1/5 karena dia dianggap mirip dengan apa? Al-fai'. Dianggap mirip dengan al-fai'. Karena itu para ulama berbeda di dalam penyaluran zakat ini. Ar-rikas ini, apakah disalurkan ke 8 asnaf yang akan datang nanti atau penyalurannya kepada orang yang berhak menerima fai'? Kepada orang yang berhak menerima fai'. Ya, Ibnu Qudamah karena menyebut di pembahasan zakat, ini artinya beliau berpendapat bahwa rikas dihitung di pembahasan apa? Di pembahasan zakat dibagi ke 8 asnaf. Dan ini pendapat sebagian ulama ya. Ya, dan pendapat ulama yang lainnya, sebagian ulama yang lainnya bahwa rikas itu adalah dibagikan kepada orang yang berhak menerima fai'. Karena itu Imam Syaukani beliau memasukkan pembahasan rikas di pembahasan jihad, di pembahasan fai'. Beliau gabungkan di situ. Nah, baik. Ya. Dan memasukkan rikas di pembahasan al-fai' ini lebih jelas. Ini lebih terang. Karena memang disebut al-khumus 1/5. Disebut dikeluarkan 1/5. Jadi kalau misalnya ada yang mendapat rikas, apa rikas itu? Rikas itu adalah harta temuan dari masa apa? Peninggalan jahiliyah. Iya. Penemuan dari peninggalan jahiliyah. Jadi kalau ditemukan harta itu masih kelihatan ya, bekas-bekasnya mata uang dari masa tempo dahulu. Ya, itu namanya apa? Rikas. Ya, tapi kalau dia dapat harta pendaman, ya. Kemudian gambarnya gambar Soeharto misalnya. Ya. Dari uang di masa berapa? Di masa 20 tahun lalu. Ini rikas atau bukan? Ini bukan rikas, tapi itu namanya barang temuan. Jelas ya? Kalau dia barang temuan, pembahasannya nanti di barang temuan ada pembahasannya. Kalau rikas ini peninggalan masa dahulu. Ya. Kalau dia misalnya dapat peninggalan mirip di masa Fir'aun, masa Qarun, ya misalnya. Nah, ini masuk ke dalam hitungan apa? Hitungan rikas. Ya. Baik. Ini contoh ya, saya sebut masa Fir'aun, masa Qarun itu contoh. Ya, bukan artinya harus dari apa namanya? Dari harta karun seseorang itu dapat rikas, enggak. Jelas dia dapat harta pendaman. Ya. Kalau dia gali ternyata dia dapat bongkahan-bongkahan emas banyak. Ya, tapi tidak ada tanda-tanda peninggalan jahiliyah. Tapi emas semuanya dia dapat. Ini dihitung kemana? Ini dihitung ke pembahasan tambang ya. Ya. Dihitung ke pembahasan tambang. Sebab dia tidak ada tanda peninggalan jahiliyah. Tidak ada juga tanda bahwa milik orang masa kini. Berarti dia dihitung di pembahasan apa? Tambang. Baik. Selesai ya pembahasan tentang ar-rikas. Kata beliau wafir rikasi al-khumus. Pada rikas ada dikeluarkan 1/5. Ayyanau in kana minal mal. Ya, harta apapun pada rikas itu. Ya rikas enggak dipeduli. Dia dapat apapun dari rikas. Mau emas, mau perak. Ya, bejana, tembaga. Apa saja yang dia dapatkan dari rikas. Dari peninggalan masa jahiliyah. Dikeluarkan 1/5-nya. Qalla'u kathur. Sedikit maupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Jelas ya? Baik. li ahlil fai, ini diberikan kepada ahlil fai. Nah, ini Ibnu Qudamah menjelaskan penyerahannya. Bahwa rikaz diberikan kepada apa? Ahlul fai. Iya. Diberikan kepada ahlul fai. Dan ini pendapat jumhurul fuqaha, kebanyakan ahli fikih. Dan ini yang dikuatkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan ini madhab Syafi'iyah, bahwa rikaz zakatnya yang 1/5 ini disalurkan ke penyaluran zakat secara umum ke 8 asnaf. Tapi lebih kuat pendapat yang pertama, ya, pendapat Ibnu Qudamah di sini, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Ya. Sebab dalil tentang rikaz, Nabi hanya berkata wa fir rikaz al-khumus. Ketika disebut 1/5, maka diharusnya diarahkan kepada yang mirip dengan 1/5. Dan itu di pembahasan fai. Ya. Kemudian dari sisi lain, rikaz ini dari peninggalan jahiliyah. Maka ini mirip dengan harta fai yang dirampas dari orang kafir. Ya, maka persamaan-persamaan ini lebih memberatkan bahwa rikaz itu dihitung di pembahasan al-fai, tidak dihitung di pembahasan apa? Di pembahasan zakat. Kata beliau, wa baqihi liwajidihi, dan lebihnya itu diberikan kepada penemunya. Jadi pertama ketika dapat rikaz dibagi 5 dulu. 1/5-nya dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan dibagi sebagai fai. Jelas ya? 4/5-nya ini bagi orang yang menemukannya. Bagi orang yang menemukannya. Dan tidak ada yang mengganggu gugat ya orang yang menemukan dalam hal tersebut. Ya, sebab itu yang menjadi miliknya. Baik. Berkait dengan rikaz itu, bagi orang yang menemukannya ini, kalau dia ketemukan di tanahnya ya. Adapun kalau dia ketemukan di tanah orang lain, ya itu kembali kepada kepemilikan si pemilik tanah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang zakat apa? Hasil bumi. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, babu zakatil asman. Bab zakat barang berharga. Dalam barang berharga ini ada 10 pembahasan. Yang pertama, 2 jenis barang berharga, perak dan emas. Kata Ibnu Qudamah, wahiya nau'ani dahabun wa fiddah. Dia ada 2 jenis, emas dan perak. Ya. Sini bahasa dari Ibnu Qudamah rahimahullah adalah barang berharga, asman. Jadi seakan-akan beliau isyaratkan bahwa emas dan peraknya itu bukanlah maksud lidatihi, tapi dia adalah penggambaran bahwa emas dan perak dikeluarkan zakatnya karena mempunyai nilai, mempunyai harga tukar, mempunyai saman. Iya, jelas ya. Maka segala hal yang mirip dengan emas dan perak bisa dikiaskan masuk di dalamnya. Iya. Karena itu mata uang yang sekarang ini yang kita pegang, rupiah kalau di Indonesia, ya dolar, euro, real, ya ringgit, ya dinar, dan selainnya dari mata-mata uang yang ada sekarang dalam bentuk kertas maupun logam, ya ini sama dengan emas dan perak, karena dia adalah barang-barang yang dipakai sebagai ukuran nilai tukar. Sebagaimana emas dan perak. Sebagaimana apa? Emas dan perak. Karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula kalau dia memiliki misalnya cek atau memiliki obligasi atau yang semisal dengan itu. Sebab ini juga dari hal-hal yang mempunyai nilai sama dengan emas dan perak. Iya. Karena itu penyebutan Ibnu Qudamah di sini, wahiya nau'an dahabun wa fiddah. Dia ada 2 jenis, yaitu emas dan perak. Ini yang disebutkan di dalam hadis sebagai ukurannya. Sebagai ukurannya. Ya, jadi ada 2 ya. Ada emas dan apa? Perak. Baik. Pertama, Ibnu Qudamah jelaskan nisab dari perak dulu. Kata beliau, wala zakata fil fiddah hatta tablugha 200 dirhamin. Tidak ada zakat pada perak sampai dia mencapai 200 dirham. Ini bukan ukuran perak ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang kurang dari 5 ukiah. Iya. Perak dikatakan 5 ukiah. Ya, dan 1 ukiah itu jumlahnya berapa? Berapa dirham? Jumlahnya 40 dirham. Ya, kalau 5 ukiah semuanya berapa dirham? 200 dirham. Jelas ya? Kalau dia 200 dirham dikeluarkan rubul usyur. Karena dalam hadis Anas, riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda, wa fir riqqah rubul usyur. Pada perak dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Yaitu 1/40 dikeluarkan. Atau 2,5%. Iya. Baik. Jadi ini ukuran apa? Perak ya. Sehingga sekarang kita hitung. Ukuran sekarang dirham itu berapa nilainya? Berapa gram? Iya. Beraneka ragam hitungan para ulama sekarang ini. Tentang hitungan apa namanya? Dirham. Yang masyhur. Dan ini yang banyak difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Bahwa 200 dirham itu ukurannya adalah 595 gram. Untuk berapa dirham? 200. 595. Jadi satu dirhamnya akan terhitung 2,975 gram. 2,975 gram. Ini untuk ukuran 1 dirham. Ya, kalau 200 dirham semuanya 500 berapa? 95. Iya. Baik, ini untuk ukuran apa? Ukuran perak. Ya. Baik, berapa yang dikeluarkan? Ini penjelasan kadar zakat perak yang dikeluarkan. Kata beliau, fayajibu fiha khamsatu darahim, wajib dikeluarkan 5 dirham. Ya, jadi kalau dikeluarkan 5 dirham, 5 dirham ini itu senilai dengan 1/4-nya. Apa 2,5% atau 1/40-nya. Iya. Dikeluarkan berapa? 5. Baik. 5 dirham. Selesai sudah ya tentang perak. Kita pindah kepada nisab emas. Kata beliau, wala fid dhahabi hatta yablugha 20 mithqalan. Fayajibu fihi nisfu mithqal. Iya. Tidak ada kewajiban pada emas sampai mencapai 20 mithqal. Ya. Mithqal ini dihitung dengan nama dinar. Nah, bahwa mithqal itu sama dengan apa? Dinar. Jadi kalau dikatakan 20 dinar dan 20 mithqal itu sama ya. Satu dinarnya berapa? Iya. Ini yang menjadi letak silang pendapat di kalangan ulama sekarang ini. Tentang berapa ukuran satu, berapa? Satu dinar. Iya. Ala kulli hal, pada zakat emas yang banyak difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin 85 gram. Dan yang difatwakan oleh Syekh Bin Baz 92 gram. Hanya kita banyak membawakan fatwa Syekh Ibn Utsaimin sebab mengambil ukuran yang sedikit itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Jelas ya? Jadi kalau 20 dirham senilai 85 gram, maka 1 gram 1 dir 20 dinar senilai dengan 85 gram, maka 1 dinarnya senilai berapa? Sekitar 4 gram seperempat. 4,25, 4,26 lah sekitar itu. Iya. Dibulatkan saja 4/4. Jadi 4/4 kalau dikali 20 itu akan menjadi berapa? 85 gram. Baik. Ini yang banyak difatwakannya oleh Syekh Ibn Utsaimin. Nah. Jadi kalau sudah sampai 20 dinar, iya, dikeluarkan berapa? dikeluarkan 1/2 dinar. 1/2 dinar ini senilai dengan 2,5% atau 1/40-nya. 1/40-nya. Baik. Bagaimana cara menghitung uang dolar, rial dan sebagainya? Ya, caranya mudah. Sekarang kalau kita sudah tahu berapa jumlah gramnya untuk emas. Emas berapa gram tadi? 85 gram. Perak berapa gram? 595 gram. Sisa tanya. Ya, harga perak sekarang berapa? Anggaplah harga perak 20 ribu. Ya. Harga perak 20 ribu. Jadi 20 ribu dikali 595. Akan menjadi 11.899. Ya, anggaplah 11.900 ya. Nah. Baik. Kalau misalnya emas. Ya. Harga emas sekarang berapa? Ya, sekarang anggaplah sekitar 400 ya. Jadi 85 gram dikali berapa? 400. Ya. Akan menjadi 34 juta. Jelas ya? Baik. Jadi itu cara mengukurnya. Cara mengukurnya. Pembahasan berikutnya. Ya. Kata Ibnu Qudamah. Dan ini pembahasan apabila bercampur ya. Percampuran. Ada percampuran antara emas dan perak dengan logam lain. Kata Ibnu Qudamah. Fa'inkana fihima gishun. Fala zakata fihima hatta yabluga. Qadru adh-dhahabi wal fidda nisaban. Iya. Apabila pada emas dan perak itu ada gish. Gish ini artinya tipuan ya. Jadi kenapa dikatakan tipuan? Karena bercampur. Sudah dicampur. Iya. Maka tidak ada zakat pada emas dan perak itu sampai mencapai kadar emas dan perak secara nisabnya. Misalnya sekarang emas ini ya, emas murni itu orang bahasakan sekarang dengan emas berapa karat? 24 karat. Kalau bercampur dengan barang yang lainnya, kadang mereka sebut ini 21 karat, ada yang 18 karat, ada yang 14 karat. Iya. Ya kalau sudah bercampur dengan benda lainnya yang diukur emasnya saja. Kalau ada karatan di tempat lain, yang bercampur dengan logam lain ini dia datang ke penjual emas. Dia katakan saya memiliki emas 20 apa misalnya emas 18 karat. Setelah ditimbang jumlahnya 10 gram. Ya, dari 10 gram ini yang murni emas berapa? Akan dihitungkan nanti oleh penjual emas. Jelas ya? Nah, setelah dia tahu berapa jumlahnya, jumlah murninya, nah itu baru dia bisa menghitung zakatnya. Jadi kalau misalnya dia bawa lagi 10 gram, ada lagi emasnya 50 gram, dia gabung semuanya. Semuanya anggaplah misalnya 18 karat. Total emasnya semuanya 18 karat 200 gram. Ya, setelah dipisahkan, dikatakan oleh penjual emas, yang murninya hanya 100 gram. Maka 100 gram saja yang apa? Dia keluarkan emasnya. Jelas ya? Demikian pula perak. Iya. Dan berkaitan dengan emas, itu tidak ada perbedaan ya antara emas kuning dan emas putih. Tidak ada perbedaannya. Semua emas putih itu sama ya. Hanya saja di dalam proses pencampurannya yang membedakan perbedaan warna. Kalau asal datnya itu sama. Ya, demikian penjelasan ahli-ahli yang menjelaskan tentang emas putih itu. Di asalnya sama dengan emas kuning. Hanya saja ada tambahan apa yang menyebabkan dia menjadi apa? Menjadi putih. Baik. Selesai sudah ya. Ketentuan kalau terjadi percampuran. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fa in syakka fi dzalika khuyyira bainal ikhraji wa bain sabakiha." Kalau dia ragu, ya misalnya dia ragu ini bercampur atau tidak, ya dia boleh langsung keluarkan, dia hitung bersama percampurannya, dan boleh dia pisah dahulu. Ya, dia murnikan dahulu. Ya, kalau dia ingin dia keluarkan bersama dengan percampuran, lebih bagus lagi. Ya kan? Itu artinya dia tambah pahala. Tapi kalau dia ingin pisah dahulu, ah ini pasti nanti, berapa hitungannya. Dia alama qadra dalik, supaya dia mengetahui kadar tersebut. Nah, kemudian dibahas oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, tentang zakat perhiasan yang dipergunakan atau perhiasan yang dipinjamkan. Kata beliau, wala zakata fil huliyil mubah al muaddi lil istimali wal ariyah. Nah, tidak ada zakat pada al huli, zakat perhiasan yang dibolehkan, dan juga tidak ada zakat pada al huli untuk digunakan dan dipinjamkan. Ya, ini pendapat Ibnu Qudamah ya. Dan ini pendapat sejumlah dari ulama. Ya, bahkan sebagiannya mengatakan ini pendapat jumhur. Bahwasanya zakat perhiasan kalau digunakan untuk berhias saja atau digunakan atau dipinjamkan itu tidak ada zakatnya. Ya. Dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan pendapat sejumlah dari as-salaf terdahulu, bahwa ada zakat pada perhiasan yang dipakai oleh perempuan. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan selainnya. Iya. Dan ini masalah termasuk masalah yang banyak ditulis buku dan risalah di masa ini. Ya, karena yang dikenal dulu di Saudi adalah madhab Hambali, bahwa seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, tidak ada zakat pada perhiasan. Begitu Syekh bin Baz menjadi mufti, beliau memfatwakan ada zakatnya, ribut. Ya, akhirnya banyak pembahasan yang muncul berkaitan dengan hal ini. Dan yang benarnya bahwa pada zakat al-huli ini ada zakatnya, sebab itu datang dari sejumlah sahabat. Mereka sebutkan tentang zakat dan masuk ke dalam ketentuan umum dalam hadith-hadith tentang emas dan perak. Bagaimana ada zakatnya? Maka insyaAllah ta'ala pendapat ulama yang mengatakan ada zakatnya itu lebih kuat. Hal tersebut lebih kuat. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, setelah menjelaskan perhiasan dipakai oleh perempuan, beliau masuk menjelaskan tentang pembolehan penggunaan emas dan perak bagi perempuan. Iya. Kata beliau, wa yubahu lin nisa kullu ma jarat adatuhum ayyalbisaha atau ayyalbisahu kullu ma jarat adatuhunna bilubsihi min adh-dhahabi wal fiddah. Dibolehkan bagi perempuan untuk memakai segala hal yang kebiasaan mereka memakainya dari emas maupun perak. Iya. Ini bagi perempuan ya, boleh memakai emas dan perak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan akan hal tersebut. Iya. Ketika Rasulullah menyinggung tentang emas dan sutra, Nabi berkata, "Inna hadaini haram ala dukuri ummati." Sungguhnya dua hal ini haram terhadap laki-laki dari umatku. Di riwayat yang lain dikatakan, "Hillun liinatihim," halal bagi perempuannya. Jadi bagi perempuan dihalalkan. Adapun laki-laki tidak diperbolehkan. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa yubahu lirrijal." Ini pembahasan berikutnya, bahwa perak dibolehkan bagi laki-laki. Wa yubahu lirrijali minal fidda al-khatam wa hilyatus sayf wal mantiqa wa nahwuha. Dibolehkan bagi laki-laki dari perak itu cincin, ya, hiasan pedang. Biasanya pedang itu dikasih hiasan di gagang pedangnya. Ya, itu boleh ya kalau terbuat dari perak. Nah, wal mintaqa. Mintaqa ini sabuk ya yang dipakai mengikat pinggang. Nah, itu dibolehkan bagi laki-laki dan semisal dengan itu. Ya, dan sudah berlalu ya penggunaan perak, kita terangkan kemarin di pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang apa perak kemarin dibahas? Tentang bejana ya, sudah dibahas. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amal mu'addu lil kira wal iddikhar wal muharram fatihi zakah. Pembahasan berikutnya tentang zakat terhadap perhiasan yang dijual dan disimpan atau perhiasan yang haram. Ya, kalau dia dijual atau disimpan perhiasan itu, atau memang dipakai untuk hal yang memang perhiasan itu dibentuk dengan bentuk yang haram, seperti dibentuk manusia, dibentuk hewan, dibentuk burung-burung atau yang semisal dengan itu, iya. Atau dia punya cincin tapi dipakai laki-laki, maka ini tetap hukumnya ada zakatnya. Ya, karena hal yang haram itu sepanjang dia barang zakat, tidak menghalangi kewajiban zakat. Tidak menghalangi apa? Kewajiban zakat. Ya, tetap dikeluarkan zakatnya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang zakat apa? zakat barang berharga. Kemudian pembahasan berikutnya, babu hukmid dain, bab hukum zakat piutang. Iya. Di dalam bab ini ada tiga pembahasan yang kita fokuskan. Yang pertama, rincian penetapan zakat piutang. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Kata beliau, "Man kana lahu dainun ala mali aw malun yumkinuhu khulafahu kal majhudi alladhi lahu bayyinah." Iya. والمكسوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. Nah, jadi pada zakat piutang ini Ibnu Qudamah memberi rincian. Yang pertama, dilihat orang yang mengutang ini, ya, orang yang mengutang ini mali atau tidak. Jadi kata Ibnu Qudamah, "Man kana lahu dainun," siapa yang punya piutang milik dia, "ala mali," dipinjam oleh seorang yang mali. Mali ini artinya dia punya kemampuan, ya. Saya pinjamkan misalnya uang saya 10 juta kepada si A. Dan si A ini pedagang, dia pakai berdagang. Kalau saya minta uang saya dari si A, dia bisa mengembalikannya. Ya. Dia bisa apa? Mengembalikannya. Maka ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah, ada zakatnya. Iya. Atau misalnya hartanya diambil oleh orang. Tapi harta yang diambil oleh orang ini, dia kalau ingin mengambilnya lagi, dia mampu mengambilnya sebab dia punya bukti. Surat-suratnya dia yang pegang. Jelas ya? Ini ada zakatnya. Demikian pula kalau misalnya hartanya dirampas orang, dan dia mampu untuk mengambil harta itu, menuntut kembali. Maka harta itu walaupun sudah dirampas orang, dipakai oleh orang, tapi dia mampu mengambilnya kembali, ini tetap ada zakatnya. Karena itu Ibnu Qudamah tegaskan, "Fa'alaihi zakatuhu idza qabadahu lima mada." Wajib dia keluarkan zakatnya, ya, apabila dia pegang terhadap seluruh apa yang telah berlalu. Seluruh yang telah berlalu. Nah, dan ini pendapat apa? Pendapat jumhurul ulama. Jadi kalau misalnya uangnya dipinjam oleh orang 10 tahun, orang itu mampu mengembalikannya, begitu diambil kembali uangnya, maka dia zakati selama berapa? 10 tahun itu. Ya boleh di akhirnya dia zakati. Dan boleh juga uangnya dipinjam orang. Ya. Kalau uangnya dipinjam orang, jelas ya? Setiap tahunnya dikeluarkan zakat, tidak ada masalah. Dan itu lebih afdal. Kalau uangnya dipinjam orang tiap tahunnya apa? Dikeluarkan zakatnya, itu lebih afdal. Sebab lebih menunaikan apa? Kewajibannya. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, wa in kana muta'addiran kadaini 'alal muflis aw 'ala jahid wa la bayyana lahu wal maqsubi wadh-dhal alladhi la yurja wujuduhu fala zakata fihi. Kata Ibnu Qudamah, kalau hartanya itu, piutang tersebut, sifatnya sulit untuk didapatkan. Ya. Karena mungkin si peminjam ini, dia adalah orang yang sudah bangkrut. Ya. Sudah habis modalnya. Ya. Ditagih pun, wah saya mau bayar pakai apa? Jelas ya? Maka kalau dia bangkrut seperti ini, kata Ibnu Qudamah tidak ada zakatnya. Demikian pula kalau hartanya diambil orang, diingkali orang itu. Oh, siapa bilang kamu berikan kepada saya 50 juta, apa buktinya? Ya. Dan orang ini tidak punya bukti. Maka ini tidak ada zakatnya. Demikian pula kalau barangnya dirampas atau barangnya hilang. Dan barangnya itu tidak diharapkan lagi kembali. Ya, jelas ya? Jangan sampai ada yang hilang duitnya 100 juta. Oh, masih diharapkan kembali, dia keluarkan zakatnya setiap tahun. Tidak. Sebab ini sudah tidak diharapkan apa? Kembali. Baik. Maka kata Ibnu Qudamah, "Fala zakata fihi," tidak ada zakat di dalamnya. Nah. Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama ya. Ya. Apa dalilnya tentang hal ini? dalilnya kembali kepada ketentuan umum zakat, bahwa zakat itu dibebankan pada harta yang dia miliki. Ya, jelas ya. Masalah kepemilikan, karena itu syarat kewajiban zakat ada kepemilikan. Sekarang orang yang berhutang ini, kalau orang yang memiliki piutang, kalau piutangnya pada orang yang mampu mengembalikannya, seakan-akan harta itu masih di tangannya, sama saja. Karena kalau dia ingin ambil, bisa diambil. Karena itu diwajibkan zakat oleh para ulama. Jelas ya? Berbeda dengan harta yang terhadap orang yang sudah bangkrut atau hilang hartanya. Ini harta tidak di tangannya lagi. Seakan-akan bukan lagi kepemilikannya. Karena itu tidak diwajibkan zakat oleh para ulama. Jelas ya? Ini pendapat insyaallah ta'ala yang paling dekatnya. Hanya saja kalau misalnya, ya ada seorang yang berhutang ke saya, dia berhutang 100 juta, bangkrut. Ya. Jelas ya? Sudah dia bangkrut, diberi waktu luang. 10 juta, 10 tahun, baru dia bisa bayar. 10 tahun baru apa? Dia bisa bayar. Ketika saya terima 100 juta ini setelah 10 tahun, apakah saya keluarkan zakatnya? Iya. Jawabannya, iya dikeluarkan zakatnya. Hanya saja berbeda pendapat para ulama berapa banyak zakat yang dikeluarkan. Apakah dikeluarkan untuk 10 tahun atau untuk sekali saja? Dan yang benarnya bahwa hanya dikeluarkan sekali saja untuk satu kali. Ya, sebab ini barang baru dia terima apa? Tahun itu. Iya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Itu madhab di salah satu riwayat dalam madhab Hambaliyah dan itu adalah madhab Imam Malik rahimahullah. Baik. Jadi dari sini saya simpulkan dulu bahwa zakat pada piutang, zakat piutang itu dibagi apa? Terbagi dua hukumnya. Piutang ini kalau bisa didapatkan, bisa kembali, atau piutang tersebut pada orang yang mampu mengembalikannya, tetap dikeluarkan zakatnya. Adapun cara mengeluarkannya, kalau dia keluarkan di awal setiap tahunnya itu lebih afdal. Kalau ingin dia akhirkan pengeluarannya nanti setelah terkumpul semuanya, setelah 5 tahun misalnya dia balik semua, dia keluarkan untuk 5 tahun juga tidak apa-apa. Jelas ya? Tapi kalau dia keluarkan tiap tahun itu lebih afdal. Kemudian yang kedua, kalau piutang tersebut berada di tangan seseorang yang sulit untuk dikembalikan sudah. Ini tidak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya terjadi dia terima uang itu, maka dia hanya mengeluarkan zakatnya sekali saja. Baik, ini kesimpulannya. Selesai sudah pembahasan tentang zakat apa? Piutang. Ya, setelah itu penulis Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang zakat pada mahar yang belum dibayar. Kata beliau, wa hukmu shadaq hukmu dain. Hukum mahar sama dengan hukum piutang. Ya, jadi si perempuan ketika dinikahi oleh suaminya, dia wajib mendapatkan apa? Maharnya. Oh, misalnya sudah dijanji, kamu maharmu 20 juta. Tapi begitu nikah, ketika akad, nanti saya bayar ya, karena saya sekarang belum punya. Ya. Ya ini boleh saja ya, akan datang nanti di pembahasan nikah. Boleh saja. Setelah menikah, ya, si suami belum juga bayar. Jelas ya? Maka ini hukumnya sama dengan hukum piutang tadi. Dilihat keadaan suami. Kalau dia mampu membayar, kapan diminta oleh istri dia bayar, dia bisa membayar, maka si istri keluarkan zakatnya. Jelas ya? Tapi kalau suami ditagih, mana mahar saya? Dia berkata saya belum punya duit. Ya. Maka di sini sama dengan orang yang apa? Kesulitan. Nanti dia terima baru dia keluarkan apa? Zakatnya. Baik, jelas ya? Pembahasan berikutnya. Iya. Tentang orang yang memiliki harta. Memiliki nisab harta tapi hartanya habis atau berkurang untuk membayar hutang. Ya, ini sebenarnya bisa dihitung juga pembahasan tentang hutang. Ya beda ya antara piutang dengan apa? hutang. Ya. Sekarang saya berhutang kepada si fulan misalnya. Anggap saya berhutang 50 juta ya. Di tangan saya ada uang 50 juta. Iya. Tapi saya punya utang kepada si fulan berapa? 50 juta. Apakah saya wajib membayar zakat? Nah, ini pembahasannya ya, kan dibahas oleh Ibnu Qudamah. Atau misalnya saya punya utang 50 juta. Di tangan saya ada uang 60 juta. Jadi 60 dikurang 50, hanya tersisa berapa? 10 juta. 10 juta belum sampai nisab. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Kata Ibnu Qudamah, "Wa man kana alaihi dainun yastagrigun nisab alladhi ma'ahu aw yanqusuhu fala zakata alaihi." Kata Ibnu Qudamah, siapa yang memiliki hutang yang hutangnya ini mengharuskan dia untuk membayar seluruh nisab dengan seluruh nisab yang dia miliki atau akan mengurangi nisab, itu tadi contohnya ya, 50 juta dia punya uang. 50 juta sudah sampai nisab atau belum? Sampai ya, nisab. Utangnya juga 50 juta. Berarti seakan-akan dia tidak punya apa? Uang sama sekali. Iya. Itu maknanya ya, yastagrikun nisab, habis nisabnya. Aw yanqusuhu atau berkurang. Iya. Dia punya utang 50 juta. Apa? Dia punya utang 50 juta. Dia punya uang berapa? 60 juta. 60 juta sudah sampai nisab. Tapi kalau dia bayar utangnya hanya sisa berapa? 10 juta dan 10 juta belum sampai nisab. Kata Ibnu Qudamah, fala zakata alaihi fihi, tidak ada zakat padanya dalam hal itu. Dan ini pendapat, salah satu pendapat di kalangan ulama. Ada pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Bahwa seseorang tatkala memiliki harta, sepanjang harta itu berada di tangannya, walaupun dia punya hutang pada orang lain, menanggung hutang terhadap orang lain, ya, maka harta yang ada di tangannya ini tetap wajib apa? Dia zakati. Ya, dan ini dalilnya diambil dari dalil-dalil umum kewajiban zakat pada harta yang ada di tangan. Jelas ya? Baik. Karena itu, kalau misalnya ini keadaan kebanyakan para pedagang ya, ya pedagang ya banyak ya, ya perputaran bisnisnya banyak. Ya, kadang sampai 100 juta sampai 1 M. Ya, tapi banyak dari hutang. Ya, dari barang orang, modal orang kan begitu. Ya, berapa barang yang dikeluarkan? Maka sepanjang yang dihitung yang dikeluarkan adalah apa yang di tangannya saat itu. Dihitung semuanya. Kalau misalnya barang yang di tangannya semuanya 500 juta, walaupun dia punya hutang, maka 500 juta ini tetap dia keluarkan apa? Zakatnya, sebab berada di tangannya. Ini pendapat yang lebih kuatnya, dan ini yang lebih hati-hatinya, dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Dan difatwakan oleh Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Jelas ya? Baik, selesai sudah pembahasan tentang zakat hutang. Iya. Terakhir pembahasan tentang babu zakatil urud. Bab zakat barang niaga. Ada 5 pembahasan atau ada 7 pembahasan di dalam bab zakat barang niaga ini. Atau ini kita undur aja ya, nanti insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, saya usahakan nanti saya masuk 9:30 ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.